sepeda. Sebelumnya saya mengucap ribu maaf kerana duduk sedikit lebih tinggi dibanding hadirin semua. Tidak mengurangi kemuliaan hadirin semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekadar nampak saja untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu hamdan syakirin, hamdan na'imin, ala ma anzalahu minal Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil Karim, an-nabiyyil amin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmi. Amma ba'd, faya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku hadirin sekalian, terkhusus pengelola masjid Tuanku Mizan yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahan untuk kita semua insyaAllah. Nabi SAW menyampaikan dalam salah satu hadis yang kelak dituliskan oleh Imam Ibn Majah dalam kitabnya nomor hadis 233, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, memuji dan memberikan jaminan kepada para penuntut ilmu. Nabi bersabda: man sadaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahadallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun, man ismun mausulun yadullu ala al-faradiyah. Siapapun, lelaki atau perempuan, tua, muda, dia menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar pengetahuan walau sedikit saja. Ilman tu nakirah. Nakirah tu spesifik, tidak harus spesifik, umum. Mau satu ayat ke, dua ayat ke, satu hadis ke, dia khususkan saja untuk belajar pengetahuan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka setiap langkah itu akan dicatat oleh para malaikat untuk memudahkan langkah ia ke surga. Bila yang dari terkait erat dengan Al-Quran, maka dikhususkan dalam salat tahlil. Al-Imam Al-Bukhari menyantumkan dalam hadisnya nomor hadis 4739. Hadis ini diterima oleh Al-Imam Al-Bukhari dari seorang bernama Hajjaj ibn Minhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah ibn Marthad. Al-Qamah ibn Marthad menerima dari Sa'ad ibn Ubaidah. Sa'ad ibn Ubaidah menerima kemudian dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari sahabat Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Bila ada orang baik, maka yang paling baik itu adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran, kemudian dari pelajaran itu dia bisa amalkan dalam kehidupannya. Maka insyaAllah hari ini saya diperjumpakan oleh Allah dengan orang-orang yang terbaik, dipandang baik oleh Rasulullah SAW, di tempat yang paling baik, dan mudah-mudahan kita pun diwafatkan dalam keadaan yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahli Al-Quran. Ikhwah sekalian, setiap Muslim beriman pasti berharap bisa masuk ke dalam surga. Syarat masuk surga, ketika kalimat surga pertama kali disebutkan dalam Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 paling kanan sebelah atas di mushaf, itu memiliki dua syarat. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. الآية الله sampaikan, وبشر الذين آمنوا, محمد صلى الله عليه وسلم, berikan kabar gembira, berikan kabar gembira. Jadi ada orang yang mendapat kabar gembira akan meraih surga, bahkan dia belum wafat. Ada orang belum wafat mendapat kabar gembira langsung dari Allah, dia akan meraih surga. Siapa orang ini? Dia memiliki dua sifat. Pertama, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا, para pemilik iman. Diungkapkan dengan kalimat الَّذِينَ, semua pemilik iman. Kata الَّذِينَ dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 1080 kali. Dalam ilmu nahwu disebut dengan ismun mausulun yadullu ala al-ammi. Huruf sambung konjungsi menunjuk pada objek tanpa batas. Semua kalangan. Lelaki ke perempuan ke, besar kecil, tua muda, budak-budak atau orang dewasa. Sepanjang dia punya iman. Kerana itu Allah seringkali panggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Hei orang-orang beriman, kalimatnya menggunakan ya. Ada tunnida disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Padahal dalam ilmu nahwu ada tunnida ada 14. Tapi dalam Al-Quran hanya satu saja yang disebutkan ya, karena mewakili semua fungsi huruf nidanya. Nida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id. Lalu disambung dengan ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya muda ada taukid, hanya tanbih. Seakan Allah ingin menyampaikan, hei orang-orang yang punya iman, ataukah engkau dekat denganku, menengah atau jauh dariku? Aku tegaskan padamu, aku peringatkan, aku ingatkan, aku berikan kabar gembira. Sepanjang engkau punya iman, engkau punya syarat pertama untuk mendapatkan jaminan surga. Apa yang keduanya? Buktikan imanmu dengan memperbanyak amal saleh. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dua kunci untuk mendapatkan surga. Allah sampaikan, saya berikan kabar gembira. Apakah anda ingin masuk dari bagiannya? Maka lakukan dua hal ini. Miliki iman, alhamdulillah. Tapi buktikan iman dengan mengerjakan amal saleh. Karena itu dalam Al-Quran, kalimat iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Quran surah 103. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Selalu senantiasa ada kalimat iman, amal saleh. Ada kalimat iman, amal saleh. Karena itu kalau kita diminta mengerjakan amal soleh, Allah tak butuh dengan amal soleh kita. Justru itu jaminan surga kita. Di saat Allah minta kita mengerjakan amal soleh, sesungguhnya Allah ingin berikan kunci surga pada kita. Jangan dilihat amalnya, Allah tak butuh. Allah panggil kita solat misalnya, Allah tak butuh dengan solatnya. Semuka langit dan bumi tidak solat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Jadi ketika Allah panggil kita solat untuk amal soleh, sesungguhnya Allah ingin berikan jaminan surga untuk kita. Karena itu kalimat solat dalam Al-Quran pertama kali kemudian diberikan disandingkan dengan kata iman. Sila dicek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Itu kalimat solat pertama. Dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Dan hampir semua kalimat amal saleh dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Bulan lepas kita puasa. Ayat puasa as-siyam disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183 paling kiri sebelah atas di mushaf, dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Karena itu dalam panggilan salat, ketika kita dipanggil dalam salat adzan, dipanggil hayya 'alas shalah, kita bertanya hayya 'alas shalah, mari salat, mari salat. Tuan bertanya, puan bertanya, ya Allah kenapa kami mesti salat? Perhatikan jawaban dari suara azan itu. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa mesti salat? Hayya 'alal falah, mari dapatkan falah. Falah. Orang yang mendapat falah disebut dengan aflah. Sedangkan aflah dalam Al-Qur'an disandingkan dengan kalimat iman. Buka Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Orang yang punya iman pasti akan menggenggam falah. Siapa orang ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sampai diteruskan ke ayat yang 7, 8, 9. Ulaika humul warithun. Alladzina yirithun al-firdausa hum fiha khalidun. Kita diminta solat, diminta berpuasa, diminta menjaga diri. Apa tujuan utamanya? Itulah amal saleh yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Iman, amal saleh. Apa kaitan dengan Al-Quran? Semua amal soleh ini yang kita kerjakan saat kita hidup di dunia, itu semua oleh Allah akan dijadikan pintu-pintu surga. Di pintu surga, itu akan terkait erat dengan amal soleh yang kita kerjakan selama kita di dunia. Misal, Nabi SAW bersabda, dihimpun oleh Imam Al-Bukhari di kitab Siyam. Imam Al-Bukhari, beliau punya kitab dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kitab lengkapnya, judul lengkapnya, Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami', kitab yang mencakup semua hal komprehensif bersumber dari Nabi. As-Sahih, isinya sudah saya teliti, semuanya benar, dipastikan. Musnad, bersumber ke Nabi. min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kitab saya ni cakap Imam Al-Bukhari, akan ditemukan perkara-perkara yang tersambung pada kehidupan Nabi. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya. Wa ayyamihi, dan kegiatan Nabi, aktivitas Nabi selama 24 jam. Terdapat 97 kitab di dalamnya. Pembahasan. Ada pembahasan kitab Siyam, di dalamnya disebutkan ada pintu surga yang akan diberikan bagi orang yang senang dengan puasa. Dia senang puasa, bukan sekadar Ramadan. Senin dia puasa, Isnin puasa, Kamis puasa, Ayyamul Bidh dia puasa. Bahkan dia kerjakan puasa Daud. Maka dia akan diberikan hadiah oleh Allah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan. Sungguh nanti kelak di surga ada pintu bernama Ar-Rayyan. Hanya diberikan bagi orang-orang yang senang dengan puasa. Maka dia berkata, fayaqulu wa nada, aina as-saimun, aina as-saimun, di manakah orang ahli puasa itu, di manakah orang ahli puasa itu. Fa idza dakhaluhu ughliqa, maka jika semua telah masuk, ditutup rapatlah pintu itu, tak akan dimasuki oleh orang-orang yang beramal yang lain. Ada pintu tahajud bagi orang yang ahli tahajud, ada pintu sedekah bagi orang yang ahli sedekah, tapi ada satu pintu saja yang dimasuki oleh orang-orang spesial. Saking dia spesialnya, tidak boleh dia masuk lewat pintu itu sebelum diberikan perhiasan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sekedar masuk ke pintu itu, tapi diberikan anugerah oleh Allah untuk membezakan antara yang beramal soleh ini dengan amal soleh yang lainnya. Orang puasa tak dapat perhiasan ini. Orang tahajud tak dapat perhiasan ini. Orang sedekah tak dapat perhiasan ini. Tapi yang beramal khusus yang ini, sebelum masuk surga, langsung Allah san atas permintaan amal solehnya. Jadi amal soleh yang dia kerjakan saat di dunia, dia bercakap pada Allah, Allahumma halli, Allahumma halli, Allahumma halli. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama panjangnya Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, wafat tahun 265 Hijrah. Beliau menyampaikan dalam salah satu kitabnya di Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Saat orang yang beramal ini akan masuk surga, saya belum cakapkan apa amalnya. Saat dia akan masuk surga, maka amal itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma halli, ya Allah, berikanlah pada orang ini perhiasan khusus untuk membezakan amalan dia dengan amalan orang lain yang saleh. Maka apa yang Allah berikan? Turunlah Quran surah ke-35 ayat 33. Paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allahu akbar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, maka ada di antara kalangan orang-orang beriman itu yang punya amalan spesial, dia akan masuk melalui surga 'adn, surga yang spesial. Saat dia masuk, tidak sekadar masuk, akan dipakaikan kepadanya jubah kehormatan, diberikan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Jadi dia mengenakan pakaian sutra, pakai emas dan mutiara, gelang emas, gelang mutiara, pakai pakaian sutra. Di hadisnya diteruskan kemudian, Allahumma ziduhu, Allahumma tambahkan kepadanya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikanlah di atas kepalanya mahkota kehormatan. Macam pangeran lah. Dia pakai mahkota, dia pakai jubah yang luar biasa sutra, dia mengenakan emas-emas, gelang-gelang emas dan mutiara. Dan yang lebih dahsyat, Allahu Akbar, dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat dengan izin Allah. Menggandeng ayahandanya. Dia gandeng bapaknya tangan kirinya. Dia gandeng ibunya tangan kirinya. Kanannya menggandeng bapaknya. Kirinya gandeng ibunya. Lalu dia gandeng pasangannya. Suami dengan istrinya. Istri dengan suaminya. Dan yang dahsyat, di belakangnya ada semua anak keluarganya ikut ke surga bersamanya. Satu keluarga besar masuk surga dibimbing oleh orang ini karena punya amalan spesial saat di dunia. Itu ditemukan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat 23 sampai dengan ayat 24. Dengan kalimat yang sama di awalnya, jannatu 'adnin yadkhulunaha, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Yang di ayat 33 surah Fatir diberikan perhiasan. Yang di ayat 23 sampai 24 surah 13 adalah syafaat yang Allah berikan untuk menggandeng keluarga besarnya masuk surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرْنِيَاتِهِمْ. Dia akan masuk ke dalam surga Aden dengan menggandeng bapa ibunya yang soleh. Jadi bapa ibunya ni sejak masanya di dunia, dia selalu meminta anak ni, budak ni ayo belajar, kerjakan amal ini, kerjakan amal ini. Dia ajak anak ini ke seorang syekh untuk mengerjakan amalan ini. Bahkan kalau dia mampu diajarkan dari sejak mengucapkan huruf pertamanya. Ajarkan, ajarkan atau berikan fasilitas pada anak ini. Setelah dia mampu, di surga diizinkan oleh Allah, bawa bapakmu yang telah mengajar kau itu. Bawa ibumu yang telah menggendong kau ke syekh itu. Dia ajak bapaknya, ajak ibunya. Wa azwajihim. Bila pengamal ni lelaki, dia ajak istrinya perempuan. Bila pengamal ni perempuan, dia ajak suaminya lelaki. Wa dzurniyyatihim. Ada aulad, ada dzurniyyah. Itu berbeza. Aulad, anak saja. Quran surah kedua ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Seorang ibu yang baru melahirkan, maka dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan ASI, menyusui anak-anaknya. Anak saja. Aulad. Tapi kalau sudah dzurniyyah, dzurniyyah itu bukan sekedar anak, tapi semua anak sampai keturunan ke bawahnya. Anak punya anak lagi, punya anak lagi, punya budak lagi, sampai berakhirnya kehidupan. Semua keluarga besar diizinkan oleh Allah masuk surga, dipimpin oleh orang yang punya amal ini. Belum selesai. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbat dar. Ketika dia masuk surga, semua malaikat menyambut di semua pintu surga. Amal biasa masuk perayaan selesai, tutup pintu, sudah finish. Aina shaimun? Mana orang-orang puasa? Masuk. Orang yang senang puasa Daud. Puasa Daud tu sekarang puasa, besok libur. Sekarang dia puasa, besok tidak. Lusa dia puasa, besoknya tidak. Itu puasa Daud. Ada orang mau ikut. Saya mau ikut, tak bisa masuk. Apa amal kamu? Saya solat Daud lah. Subuh solat, zuhur tidak. Asar solat, maghrib tidak. Tak bisa. Arayan masuk. Sedekah masuk. Tapi yang ini tidak spesial. Dia masuk pintu surga, malaikat berbaris menyambut dia. Kemudian dia mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, pakcik bisa masuk ke surga ini. Selamat, semua bisa masuk ke surga ini. Bima sabartum, karena anda telah sabar mengerjakan satu amalan saat berada di bumi, saat hidup di dunia. Fani'ma uqbatar, sekarang silakan nikmati satu tempat yang tak pernah ditatap saat di dunia, tak pernah terdengar kisahnya dengan benar, tak pernah terbayangkan saat di dunia. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Fani'ma uqbatar, silakan nikmati surga yang dijanjikan. Amalan itu tiada lain adalah amalan ahli Al-Quran. Amalan ahli Al-Quran. Kerana itu banyak hadis-hadis Nabi mengutamakan ahli Al-Quran. Sampai satu masa beliau menyebut ahli Quran itu spesial. Ahlullahi wa khafatuh. Ahlullah wa khafatuh. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan dispesialkan dalam kehidupan dunia, alam kuburnya, sampai dengan kembali masa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bila saya nak bahas ini keseluruhannya, itu Masya Allah sangat panjang sekali. Di dunia banyak kemuliaannya, banyak sekali. Nanti dia akan dijaga semua. Ya Allah akan rizkinya Allah akan kirimkan. Dia wafatkan, wafat husnul khatimah, ringan wafatnya. Masuk ke alam kuburnya, dia akan diberikan nikmat, dihidupkan. Jasadnya dipelihara, tidak hancur jasad saat dia berada di alam kuburnya. Kemudian hisabnya, saat hisab diringankan, diperkenankan menatap Allah. Boleh menatap Allah tanpa hijab. Masuk ke dalam surga disambut. Semua ayatnya ada dalam Al-Quran dan detailnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kerana itu kita mencoba sekarang ini untuk berusaha bagaimana mendapatkan puncak tertinggi ketika kembali kepada Allah dengan derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saudara sekalian mau mengejar derajat dunia, mohon maaf, perlombaannya kecil sangat. Jangankan orang beriman, tak beriman pun mengejar itu. Sekarang anda mau berlomba menjadi orang pintar, orang belum beriman pun dia mengejar itu. Jangan bahagia dulu, jangan seronok dulu. Kalau ada misalnya budak, budak tuan puan kan misalnya meraih derajat terbaik matematikanya, jangan dulu bangga. Karena ada orang tak beriman pun bisa mendapatkan Nobel. Jangan dulu bangga kalau menjadi orang paling kaya semuka bumi. Karena orang tak beriman pun bisa mendapat itu. Tapi yang mesti kita bawa adalah kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, untuk mendapatkan derajat ini, sekarang mulai banyak perlombaan dan itu sudah terjadi semuka bumi ini. Bukan sekedar di Malaysia, Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara yang lainnya. Saya pernah berada di Cairo tahun 2006. Ada seorang anak, namanya Muaz. Dia matanya tak mampu melihat, buta cakap orang. Dia buta, tunanetra orang Indonesia cakap tu. tak bisa nampak. Dia mendengar kemuliaan ahli Quran, masih kecil, budak kecil. Dia datangi bapaknya, dia cakap, ya abati ba uridu an akun ahlul Quran. Saya nak mau menjadi ahli Quran. Saya mau menjadi ahli Quran. Lalu secara singkat kata, mereka punya koleksi motor sederhana. Ya, motor sangat sederhana. Kemudian dia repair motor tu, dashboardnya dia perbaiki supaya bisa kemudian dituliskan ayat-ayat Quran di atasnya. Dihantarkanlah kepada seorang syekh untuk talaqqi. Untuk talaqqi, jaraknya sekitar 20 km. Berangkat tu tidak ada yang sia-sia di selama perjalanan. Diberangkat sampai dengan ke syekhnya talaqqi, pulangnya apa yang dibacakan dituliskan oleh bapaknya disimpan di dashboard. Di jalan sambil pulang, anaknya diminta baca, bapaknya lihat ke dashboard. Lihat ke depan, lihat dashboard. Lihat depan, lihat dashboard. Sampai puncaknya, Mu'azni selesai menghatamkan Quran. Hafiz Quran dia, jadi hafiz. Bahkan makhrajnya, sifat hurufnya luar biasa. Hampir serupa dengan syekhnya. Kisahnya viral kemudian di Timur Tengah. Datang seorang reporter dari Kuwait. Ingin bertanya, motivasi apa yang menjadikan anak ini sampai mahu kemudian menghafiz Quran sampai dengan tuntas. Perhatikan jawaban Mu'az. Ya Mu'az, hey Mu'az, jikalah Allah perkenankan untukmu sekarang berdoa dan itu dikabulkan, apakah yang hendak kau minta sekarang? Ini kisah nyata. Reporter ni mengira dia akan memohon seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon. Kalau tuan puan baca kitab misalnya karya Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari fi syarah sahih Al-Bukhari, itu di jilid yang pertama, bab muqaddimah. Yang punya kitab kami di halaman 634, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu dikisahkan Imam Al-Bukhari itu mulanya buta, tak nampak, tak bisa lihat. Dilahir usia 2 tahun, ayahandanya bapaknya meninggal. 4 tahun buta permanen. Dan dengan izin Allah, keduanya sering berdoa. Ayah ibunya sering berdoa supaya Al-Bukhari kecil ini kelak jadi ulama, dekat dengan Allah. Namun kadar Allah ayahnya wafat, ibunya meneruskan perjuangannya, dibawa ke seorang syekh untuk talaqqi. Buta mata diganti oleh Allah dengan tajamnya penglihatan hati. Dia punya ingatan luar biasa, spesial. Jadi kalau dibacakan ni satu halaman, seketika hafaz titiknya, komanya tanpa diulang, satu kali saja. Ya. Jadi ada orang cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua ada cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ni agak susah, lambat ingat, cepat lupa. Di saya terangkan sampai 2 jam ni, ingat sekarang? Belum. Sekarang ingat? Ingat. Keluar masjid, lupa dia. Empat. Imam Al-Bukhari, cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit lupa. Sampai dibacakanlah oleh syekh itu kemudian surahnya surah ke-50. Surah ke-50. Saat dibacakan surah ke-50 itu dibacakan qaf sampai selesai. Sengaja saya, syekhnya bertanya, siapa yang sudah hafaz? Hanya bertanya saja, lempar soalan biasa. Ini Al-Bukhari budak paling kecil, yang lain sudah besar-besar. 6 tahun, 5 tahun, dia 4 tahun sendiri. Siapa yang sudah hafaz? Dia mengangkat tangannya, Al-Bukhari mengatakan, hafiztu ala sadri. Hafiztu an sadri. Saya sudah hafaz, tertanam dalam jiwa saya. Hafaz dalam kepala. Jadi ada hafaz di luar kepala, belum hafaz. Ada hafaz dalam kepala. Dia cakap, hafiztu an zahri qalbi. Saya hafaz dalam jiwa saya. Syekhnya terperanjat, minta dia maju. Ta'al ya bunyi. Ta'al ya bunyi. Datang ke depan, diminta dibacakan. Persis bacaannya sempurna. Makhrajnya, sifat hurufnya, tajwidnya. Cakap gurunya saat itu, minal an tadrusul hadith. Sejak sekarang, ananda mesti belajar hadith. Karena belajar Quran itu mudah. Allah jamin kemudahannya. Nanti kita akan belajar. Allah jamin kemudahannya. Sekarang belajar hadith. Senanglah pada saat itu Al-Bukhari. Pulang dia ke rumahnya, diantar oleh khadimnya, berjumpa dengan ibunya. Dia cakap, amati, amati, amati, ummi, ummi, ummi, ma, ma, ma, ma, tadi terjadi peristiwa begini, aku diminta menghafaz Quran, aku hafazkan, aku bacakan depan syekh, dan syekh meminta untuk belajar hadis. Sekarang aku ingin belajar hadis. Apa cakap ibunya? Ya bunayya iktafi bil Quran. Nah, cukupkan dengan Quranmu dulu, karena engkau punya keterbatasan. Lepas Quran baru pindah hadis. Apa kata Al-Bukhari? La ya ummi uridul hadis. Tidak ummi, saya ingin belajar hadis. Karena dia thiqah dengan gurunya. Lalu masuklah Al-Bukhari kecil merabak jalan masuk ke kamarnya. Ibundanya kemudian sedih menatapnya. Masuk kemudian ke mihrabnya. Dia hamparkan sejadah. Dia berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Yal basir yalladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratabni. Yal basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam, pemilik segala tatapan. Ini adab dalam Al-Quran. Jika hendak kita berdoa, di antaranya coba mulai dengan Al-Asma'ul Husna. Itu ada nanti di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111, paling kanan di pertengahan. Tadi yang baca Quran baru sampai ayat 20. Nanti di ayat 110-111 mulai dengan Al-Asma'ul Husna. Qulidullah awil Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul Asma'ul Husna. Maka doa itu akan cepat dijawab. Maka ibundanya berkata, Yal Basir, ya Allah pemilik segala penatap, pemilik segala tatapan, yang maha menatap dengan tajam. Yalladhi ala kulli syai'in qadir, yang tidak punya batas dalam kuasa. A'id basiratabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari kecil saat ibundanya berdoa sedang mengulang hafazan Qur'annya. Saya ingin berkata, bagaimana keberkahan Al-Quran bahkan bisa memberikan kemuliaan saat tidur dia. Al-Bukhari sedang mengulang hafazan Qur'annya sampai di ayat kemudian, Masya Allah, masuklah ke ayat ke-21, 22 dan seterusnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Quran surah 50 masuk ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh engkau dahulu pernah tak bisa menatap. Sesungguhnya ayat ini konteksnya akhirat. Cuma Allah turunkan kemuliaannya saat di dunia. Sungguh engkau dahulu tak bisa menatap. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka mulai sekarang ni kami akan bukakan tabir yang menutup pandanganmu itu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu mulai sekarang akan kembali menatap lagi dengan ibunya menyebut Yal Basir. Al-Bukhari sampai di ayat Fabasaruka al-yawma hadid. Maka seketika tertiba, kemudian kata dokter medis tak bisa sembuh ini buta permanen. Seketika apa yang mustahil bagi makhluk tidak ada yang mustahil bagi Khalik. Terbuka pandangannya, dia bisa menatap. Saking kagetnya dia panggil ibunya, Ummi laqad ra'ait, ibu, sekarang saya sudah bisa lihat lagi. Ibunya sedang tertidur karena capailah penat dia berdoa, tertidur. Dalam mimpinya dia bertemu Nabi Ibrahim, mengatakan kepadanya, anakmu sekarang akan melihat lagi. Datang kemudian anaknya terkaget, dia bangun, Ummi laqad ra'ait, bu saya bisa melihat kembali. Kata ibu, Rubbama ra'aita biqalbi. Kata ibunya, mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, la bal bi'aini, tidak, bahkan dengan mataku. Sekarang engkau pakai pakaian begini, di sekitaran kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan, menangis kemudian. Sejak itulah kemudian Al-Bukhari belajar hadis sampai menuntaskan Sahih Al-Bukhari 16 tahun di Mekah dan di Al-Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabi. Nah, dikira muazni yang tadi, yang orang Kairo tadi, dikira oleh reporter tadi akan meminta yang sama dengan Al-Bukhari. Ternyata tidak. Apa permintaan budak kecil ini? Wallahi, jika kemudian kelak aku diperkenankan dan dikabulkan, maka aku akan bermohon kepada Allah agar terus membutakan mataku sampai dengan hari kiamat. Terus butakan ya Allah, karena aku takut berbuat maksiat dengan mata ini dan hilanglah Quran yang telah aku hafazkan selama ini. Budak kecil usia 4 tahun, saking dia inginnya menjadi ahli Quran berhadapan dengan Allah, dia memohon kepada Allah, ya Allah, jika engkau kabulkan doaku sekarang, butakan mataku sampai hari kiamat nanti. Karena aku tak ingin kehilangan Quranku, mataku kembali menatap dan bermaksiat dengan itu. Mohon butakan sampai hari kiamat. Saking inginnya menjadi ahli Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia memilih buta. Dia dicakap kemudian, wallahi demi Allah, kalau aku akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tak ada lagi bapak yang mengantar selama ini. Tak ada lagi ibu yang menemani selama ini. Tak pula ditemani oleh saudara-saudariku. Aku akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tanganku bergetar, kakiku bergetar, badanku bergetar. Aku akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rab, jika memang bekalku belum cukup untuk mendapatkan ridhamu saat ini, mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafazkan ini. Jika memang bekalku belum cukup mengantarkan pada ridhamu, maka mohon kurangi siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafazkan ini. Anak kecil, budak 4 tahun, mata tak mampu menatap, menghafaz Al-Quran sebagai bekalnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kemanakah selama masa ini untuk sekadar baca pun belum memiliki masa waktunya? Apa tidak malu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala tak punya bekal? Apa yang kita bawa di hadapan Allah kelak? Anak-anak Palestine, kecil-kecil tu, nampak orang tatap, kasihan mereka, kasihan. Kita yang kasihan, anda yang kasihan. Wafat itu sudah sesuai ajal. Quran surah 7:34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Semua umat tu sudah tiba ajalnya. Mau besar, kecil, berapapun usia, tiba ajal, wafat dia. Wafat tu sudah, tiba ajal, wafat. Tak bisa maju, tak bisa pula mundur. Anak-anak kecil tu mesti tahu, di Palestine sekarang nomor satu penghafaz Quran di dunia. Kecil-kecil tu sudah banyak hafal 30 juz. Sebagian 15 juz, sebagian 10 juz. Tapi saya mau sampaikan satu canda anak Palestine. Bila mereka sudah hafaz 30 juz, maka candanya adalah canda hadis Nabi SAW yang menyampaikan setiap penghafaz Quran akan naik ke surga dengan hafazan Qurannya. Iqra waqar fa inna akhir qiraatika akhir manzilatika. Silakan bacakan ayat Quran yang biasa kau bacakan semasa di dunia, maka di akhir bacaanmu itu itulah tempat tinggalmu di surga. Bila sudah mereka hafaz 30 juz, mereka akan bercanda dengan orang yang baru hafaz 15-20 juz. Dia akan katakan begini, nanti kalau saya sudah di atas, saya akan dadahi kau di bawah. Canda anak Palestina, budak-budak kecil itu. Kerana Allah sayang dengan mereka, sudah kau hidup susah di dunia. Satu roti dibagi 16 orang, bau minum diracun terlebih dahulu oleh Zionis. Sudah, kau sesuai ajalnya wafat, tapi mereka sudah membawa bekal mulia di hadapan Allah SWT. Kerana itu mari kita mencuba setidaknya mengejar mereka untuk menjadi orang terbaik di hadapan Allah sebelum tiba waktu kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah perkenankan kita berjumpa, kita akan cuba menggali dari Al-Quran. Saya tak punya metode. Ini bukan metode saya. Saya berusaha mencintai Al-Quran. Saya cinta dengan Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Al-Quran sejak mulai kecil. Sejak berangkat keluar, saya belajar ke Libya pun karena cinta saya dengan Al-Quran. Ya Allah, saya ingin mengetahui bahasa Al-Quran. Karena tak mungkin kita paham Quran kalau kita tak kenal bahasanya. Maka saya belajar keluar. Belajar ke Libya untuk mengenal bahasa Al-Quran. Menggali tafsir dari Syekh Al-Azhar, Syekh Sayyid Muhammad Tantawi untuk paham bahasa Quran. Begitu pulang, Allah perkenankan kemudian untuk mendapati satu yang sangat luar biasa. Ada rahasia dalam Al-Quran, bagaimana Quran itu mesti dihafaz. Jadi ini bukan metode, tapi keterangan Al-Quran langsung, bagaimana Al-Quran itu mesti dihafaz. Kita coba praktikan. Alhamdulillah, waktunya, masanya begitu singkat, bisa dihafazkan paling lama 30 hari, 30 juz itu. 30 juz, 30 hari. Bukan juz 30. Ya, 30 juz, 30 hari. Ada yang hafaz tu 21 hari, 23 hari. Ada yang terakhir hafaz paling cepat 7 hari. Hafaz Quran 30 juz. Ya, 7 hari. Bukan hafaz biasa dengan nomornya, dengan posisinya di dalam mushaf. Nomor berapakah ini, ayat keberapa, di mana posisinya. Nanti itu coba kita pelajari hari ini. Kami perkenalkan itu dengan nama At-Taisir, terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat ke-32, ayat 40. Empat kali disebutkan dalam Al-Quran. Allah firmankan, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir?" Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan semudah-mudahnya. Yassarna itu verbnya, kata kerjanya, fi'alnya. Sifatnya disebut dengan at-taisir. Taisir. Mudah semudah-mudahnya. Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafazkan. Fahal mim muddakir, maka bila kami sudah mudahkan ini, adakah di antara kalian yang ingin kemudian menghafazkannya, menjadikan dia sebagai pengingat dalam kehidupan? Maka dari sini kita beri nama At-Taisir, dan dikeluarkanlah kemudian isyarat-isyarat Qur'annya untuk dihafazkan. Dan Alhamdulillah ada yang kemudian mengikuti dan bisa mempraktikkannya. Itu yang coba kita turunkan. Waktu kami hanya singkat saja, barangkali tersisa satu jam ke depan. Kita akan coba keluarkan seperti apa itu dihafazkan, baru kemudian kita contohkan adik-adik kita yang sudah mulai menghafaz. Nanti ada yang 7 tahun ya, ada yang kemudian di atas itu, ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun. Rata-rata yang ikut sekarang ini di bawah 30 tahun. Ada kemarin yang ikut sekitar usia 78 tahun. 78 tahun. Ya, Masya Allah. 78 tahun. Dia hari ke 7, juz amma selesai. Ya. Biasanya demikian. Terlihat awalnya mungkin terasa agak lambat-lambat. Nanti tiba-tiba hari ke 21 sudah hafaz 30 juz. 23 sudah hafaz 30 juz. Nah, saya cuba nak panggil dulu sejenak. Kita coba tengok dulu mereka seperti apa mereka kemudian bisa menampakkan hafalannya. Ya, nanti setelah itu kita turunkan beberapa keterangan-keterangan dalam Al-Qur'annya. Ada yang ikhwan di sini? Mana? Fatan, satu lagi siapa? Salman. Boleh, boleh maju sini. Ah, ini masih muda. Fatan. Ah, ini boleh, boleh pegang ini ya. Kami ingin sedikit dulu menyampaikan di akhwat juga ada nanti ya, nanti kita coba sampaikan. Nanti masanya panjang insyaAllah setelah kami selesai muhadharah ini. Kami ada stand di sini yang teman-teman nanti kalau ingin misalnya dapat coaching klinik atau ingin bertanya lebih panjang lagi, nanti kami sudah tempatkan ada booth-booth tertentu untuk attention ini. Saya ingin perkenalkan sejenak, attention ini beza dengan hafalan-hafalan yang lain. Di hafazan yang lain, alhamdulillah, semoga Allah muliakan ya, dan karunia Allah bisa menghafazkan Quran sampai dengan 30 juz, itu istimewa. Hanya umumnya kebanyakan penghafaz Quran hanya menghafaz sampai 30 juz, kemudian dipraktikkan dalam bacaan. Tak itu dalam solat, atau kemudian dipraktikkan dalam muraja'ah dan praktik-praktik yang lain. At-taisir tidak. At-taisir, hafazan Quran dia, itu spesifik ditujukan untuk dua hal utama. Yang pertama, at-taisir ditujukan supaya mudah mendapatkan Al-Quran kapanpun dia dibutuhkan. Misal, ada di antara kalangan misalnya saudara-saudari sekalian yang pelajar, dia sedang menulis tesiskah, disertasikah atau karya ilmiah. Dia butuh Al-Quran. Dia ingin cepat dapatkan. Maka seketika saat dibutuhkan, dia datang. Dalam kecepatan satu detik saja. Satu second. Begitu inginkan ayat Qurannya, Al-Baqarah 43. Wa aqimu salata wa atu zakata wa raka'u ma'a raqin. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was salat. Terus datang. Dan dia persis melihat sama seperti di mushaf. Walaupun mushafnya tak ada. Satu detik saja. Begitu dibutuhkan, dia ada. Yang kedua, ini yang paling penting dan inilah sesungguhnya rahasia hafazan Quran di dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Allah menginginkan semua penghafaz Quran bukan sekadar menghafazkan Qurannya, tapi menjadikan Quran itu sebagai petunjuk dalam hidupnya. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan di Musa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan supaya Quran itu jadi pedoman kehidupan untuk semua manusia. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Jadi yang Allah inginkan itu, semua ayat Quran hadir di benak kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dikala seorang Muslim beriman menatap, maka di tatapannya ada ayat Quran membimbingnya. Ini yang boleh kamu tatap, ini tak boleh kamu tatap. Jadi begitu dia menatap, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi orang-orang beriman, palingkan pandangan dari yang tak boleh ditatap. Ketika dia mau bercakap, ada ayat yang membimbing. Yang ini jangan diucap, yang ini jangan dikatakan. Ketika ada orang memprovokasi ingin mencela, ya ayyuhalladzina amanu la yasr qaumin qaum, jangan mencela. Ghibah, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'd. Jadi ayatnya datang seketika sampai ke ujung kaki. Itu yang diinginkan dari at-taisir. Jadi at-taisir berusaha menampilkan sebuah bimbingan mencetak manusia Quran berjalan dalam kehidupan. Jadi bila ada pejabat dia, ada Quran dalam dirinya, akan dibimbing dalam jabatannya. Bila ada pebisnis dia, maka ayat-ayat bisnis hadir dalam dirinya, itu membimbing dia. Janganlah kau curang, wailul lil mutaffifin. Jangan kau menakar mengurangi timbangan, semua ada. Dan semua ada dalam Quran. Nanti saya sampaikan hampir semua bimbingan kehidupan itu umumnya semua tersebut dalam Quran dari mulai kita lahir sampai kita wafat. Detailnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya coba cek sedikit saja, saya tunjukkan. Setelah itu kita mulai ke metodenya ya. Pemulai, Fatan ya, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu saja. Al-Baqarah ya. Kami sebut Al-Baqarah paling ringan. Kita yang ringan-ringan dulu. Ada berapa ayat Al-Baqarah? 286. 286. Siap insyaAllah? InsyaAllah. Ada yang mau tanya Pak Cik? Sebut nomor saja, number saja. Kita merojah dengan number ya. Tidak dengan ayat, sekarang dengan number. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau tanya? Sebut number saja. Ya? 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Gantus, di mana posisinya di mushaf? Sebelah kanan. Kanan itu di atas atau di bawah? Di kanan sebelah bawah agak ke atas sedikit. Agak ke atas sedikit. Bawah agak ke atas sedikit. Tengah. Betul, Ji? Ayat 100 ya. Terbayang tak musafnya? Ya. Ya, saya tambahkan 125. Wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Posisinya di mana? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ya Bani Israel, ada berapa kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah? Tiga. Tiga. Berapa saja? Ayat ayat 40, 40, 47, 122. Di antara yang tiga itu ada yang sama disebutkan. Ayat keberapa? Ayat ke-47 dan 122. Ayat 47 posisinya di sebelah mana? Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ayat yang 122? Sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas. Bisa dibacakan ayatnya? Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Betul ya? Ada yang mau tanya lagi? Ya, ke Salman sebentar. Salman, bismillah. Ayat 120. Saya tak berjumpa sebelumnya ni. Kan kami tiba, tak pernah bertemu lagi. Jadi tak ada rekayasa, tak ada siap-siap ya. Besok nanti tanya tak. Ya, saya baru jumpa ni sekarang ni. Ya, cuba 120. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Walaini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyu wala nasir. Salman ikut training, hafalnya berapa hari? Waktu di training? Selama 20 hari. 20 hari, jadi kami berikan 30 hari, dihafal 20 hari, ya, ayat 120. Ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Berapa kali disebutkan ayat ini dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah? Dua kali. Dua kali, dengan ayat keberapa? 141. Posisinya di mana 141? Itu di sebelah kanan paling bawah. Sebelah kanan bawah. 134? Sebelah kiri paling bawah. Sebelah kiri paling bawah. Jadi yang kami maksudkan, ketika dia baca, dia terbayang mushafnya. Jadi kalau dia jadi imam, seakan-akan mushaf di depan mata dia. Padahal mushafnya tak ada. Jadi dia menghafazkan itu, dia terbayang mushafnya ada, dan itu terbawa dalam hidupnya. Jadi begitu dia mau beraktivitas, Qur'annya membimbing dia. Ini kamu kerjakan, ini jangan kamu kerjakan. Do it, leave it. If'al, wala taf'al. Ini di antaranya. Nanti ada budak-budak kecil juga yang tahun 8 tahun, cuma mungkin masanya belum sempat terbawa ke sini. Dia hafal Quran, hafaz dengan nomornya, dengan tema ayatnya. Ini ayat berbicara tentang apa? Ini nomor berapa? Sampai kemarin kami tanya, bacakan ayat tentang neraka, dia tak sanggup baca, mengalir dari matanya. Padahal baru 7 tahun. Ya, silah duduk. Bali. Ya, akhwat juga ada. Akhwat tak usah berdiri. Ya, saya coba berikan saja mic-nya mungkin. Ada panitia, bisa berikan ini. Ada di sini. Ya, akhwat yang ikut training kita, uswa ada uswa? Ada, bisa titip saja. Maksud saya nanti kalau ini sudah selesai, kalau akhwat ingin dicek di tahsin, tajwid atau ingin segera kena metode, nanti bisa bertemu dengan yang akhwatnya. Jadi akhwat ke akhwat, ikhwan ke ikhwan. Kita punya trainers untuk akhwat, spesial khusus, untuk ikhwan juga khusus. Tak usah berdiri, situ saya duduk. Ya. Ada? Bunyi? Ada? Baik, bismillah. Ya Allah, uswah. Kita agak berbeza. Kita berbeza ya, sedikit ya. Uswah, bismillah. 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Posisinya di mana, Uswa? Sebelah kiri paling atas. Sebelah kiri paling atas. Baca mundur 127, 126, 125. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minadh thamarati rizqan lakum. Aman billah. Ulangi 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minadh ثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ wa bi'sal masir. 125. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baytiy lil-qa'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Ya, sekarang kita berbeza. Uswah usianya berapa tahun? Umur berapa tahun? Jawab pakai Quran. Di Al-Baqarah. Kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ayat berapa itu? 23. Posisinya di mana? Sebelah kiri bagian bawah. Sebelah kiri bagian bawah. Sekarang cepat, jawab pakai Quran semua. Mata ada berapa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mata tambah telinga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Semua jumlah jemari di tangan. Bi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jemari tangan tambah semua jemari di kaki. Yakadul barqu yakhthafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat keberapa itu? Ayat 20. Kali dua. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Ayat berapa itu? 40. Posisinya di mana? Sebelah kanan atas. Kanan atas, agak ke tengah. Kali dua. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Baik, hafaz nomor handphonenya? Nomor handphonenya apa? Ya. Apa? Bacakan dengan Al-Qur'an. No, a'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Qatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 0857-807-92-2223. Betul. Ah, teh. Nomor handphone-nya. Saya tak tahu, baru sekarang saya tanya. Nah, itu yang kami maksudkan dari tafsir ini. Tujuannya bukan untuk hafal, tahu tak? Waliyadzubillah. Bukan untuk menampilkan saya hafal, tidak. Dan kita menjauh dari semua itu. Tujuannya adalah kita ingin menghadirkan Quran dalam kehidupan. Cuma memang, dia tafsir itu kalau sudah muraja'ah, mengulang hafazan, tidak dengan ayat, tak bawa mushaf. Mereka hanya bawa satu lembar kerja, kertas, di situ tertulis nombor saja semua. Number 1-286. Jadi kalau ingin mengulang, mereka hanya masukkan satu lembar kertas, kemudian dibawa oleh mereka. Mengulang. Di pesawat mereka mengulang. Ya, di bas mereka mengulang. Jadi ke mana pun bawa hanya selembar kertas saja. Bezakan hukum mushaf dengan lembar kertas. Mushaf kalau misalnya ada perempuan haid belum bisa pegang, tapi kalau kertas kan bisa dibawa ke mana pun. Ya, mushaf tak bisa dibawa ke tandas, tapi kalau kertas kan bisa dibawa ke mana pun. Jadi kertas saja yang dibawa. Itu yang kita coba ingin sampaikan. Ada Allah berikan anugerah pada kita semua potensi untuk bisa menghafal itu. Jadi coba kita akan turunkan seperti apa kita menghadirkannya, lalu baru kemudian kita coba praktikkan. Dan nanti saya akan tunjukkan, kalau masih ada masanya, saya akan tunjukkan ternyata Allah berikan anugerah pada kita luar biasa besar. Kita bisa hafaz kurang dari 5 menit. Saya nanti tunjukkan 5 ayat kurang dari 5 menit dengan nomornya, dengan posisinya dalam Al-Quran. Nanti saya tunjukkan semua bisa. Ya, besar kecil, tua muda, pakcik makcik bisa semua insyaAllah. Ya, siap insyaAllah? Baik, saya sampai jam berapa ya? Saya coba atur waktu sejenak ni. Oh, baik, kita cubalah. Bismillah. Belum. Boleh saya menulis sini? Nampak dari sana? Ah, belum. Ibu kelihatan dari belakang? Oh, kelihatan. Belum saya tulis, sudah nampak. MasyaAllah. Kuatlah iman orang Malaysia ni. Bismillah. Khair. Ayo, sebentar. Saya berikan dulu sebentar keterangan dari hadis Nabi SAW tentang ahli Quran. Setelah itu baru kita masuk ke metodenya dari keterangan Nabi ni. Ya, dari keterangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai pelan-pelan. Kita ambil dulu keterangan dari seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang tadi saya sebutkan di awal jumpa mukaddimah. Abu Abdurrahman As-Sulami ini termasuk ahli Quran yang belajar langsung ke sahabat-sahabat Nabi, terkhusus sahabat Uthman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang meriwayatkan hadis kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Beliau pula yang membuka kunci kepada kita bagaimana kita menjadi ahli Quran. Apa yang beliau sampaikan? Pertama, ingat baik-baik, pertama, akhadhtu al-Qur'ana an qaumin. Saya belajar Al-Qur'an dari satu kaum, maksudnya sahabat. Sahabat. Bagaimana mereka belajarnya? Pelan-pelan. Ternyata mereka belajarnya, belajar 10 ayat dulu, baru setelah 10 ayat mereka amalkan, pindah 10 ayat lagi. Mereka amalkan, pindah 10 ayat lagi. Nah, ini golongan yang pertama yang disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, ada ahli Quran yang belajar Al-Qurannya, menghafazkannya dengan manhaj tilawah. Tilawah. Jadi ini bagian pertama dari ahli Al-Quran. Jadi ada ahli Quran yang menghafaz Quran dengan manhaj tilawah. Ya. Tilawah itu memahami, ada 3 makna tilawah. Jadi baca, pahami, amalkan. Itu tilawah. Ya, dari kata tala yatslu tilawatan. Baca, pahami, amalkan. Jadi dia tidak berlanjut kepada ayat setelahnya, kecuali dia sudah memahami betul kandungan ayat yang telah dihafazkan. Dan dia tidak melebihi 10 ayat. 10 ayat dulu, hafazkan dengan baik, tahu maknanya, dia amalkan. Dia tidak berlanjut pada ayat berikutnya sebelum mengamalkan apa yang telah dihafazkan. Ini ahli Quran yang pertama. Maaf ya, maaf. Jadi jangan dibayangkan, ya, diimajinasikan bahwa ahli Quran itu mesti hafaz 30 juz. Tidak. Bahkan ada yang tak hafaz 30 juz. Hafaznya mungkin 1 surat saja. Ada yang 3 surat saja. Sehingga kata Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Banyak para sahabat di masa Nabi menghafazkan 1 surah, tapi mereka pandai dalam mengamalkannya. Hafaznya 1 surah, tapi mengamalkannya luar biasa. Kemudian beliau teruskan, dan aku khawatir, akan tiba di masaku ini atau di masa yang akan datang orang yang mampu menghafaz Quran seperti meminum air, kasur bil ma. Dia hafal 30 juz dengan begitu mudahnya. 30 juz, 6 bulan, 3 bulan, 30 hari. Hafal dengan numbernya, dengan posisinya, dengan halamannya. Letaknya di mushaf. Tapi aku khawatir dia bisa cepat menghafaz Quran, tapi sulit dalam mengamalkannya. Beliau ingin mengatakan, bukanlah ahli Quran sekalipun dia hafaz 30 juz, tapi tak mampu mendapatkan hidayah dari Quran yang telah dia hafazkan. Ini yang disebut oleh Al-Quran, surah ke-35, ayat 32. Paling kiri sebelah atas adalah orang yang hafaz Quran, bahkan ada yang zalim pada dirinya. Wa minhum zalimun li nafsi. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsi. Ada penghafaz Quran tapi zalim dengan Qurannya. Bahkan ada yang bermaksiat dengan status dia sebagai seorang penghafaz. Ini satu. Dua, jadi maksud saya ini nanti saat kita menghafaz, boleh jadi ada sebagian kalangan di antara tuan-puan dan saudara-saudari sekalian, mungkin yang cocok yang pertama. Kita berikan menghafal cepat, setelah itu pelajari, amalkan. Pelajari, amalkan. Atau sesuai profesi. Profesinya apa? Ayat itu yang dihafazkan. Mungkin dalam hitungan hari dihafaz, diamalkan. Yang kedua, ada yang kedua ahli qiraat. Qiraat. Dia senang dengan membaca. Dia tak hafaz 30 juz, tapi dia punya problem setiap hari, dia menghatamkan Quran. Hatamkan, hatamkan, hatamkan. Sehari ada yang Masya Allah, seperti Imam Al-Imam Al-Syafi'i, itu selain hafaz, beliau punya kebiasaan qira'ah. Satu hari Al-Imam Al-Syafi'i menghatamkan Al-Quran. Di luar Ramadan, satu kali hatam sehari. Di setiap hari hatam Quran. Ya, setiap hari hatam sekali, sekali, sekali. Khusus bulan Ramadan, beliau hatamkan sehari dua kali hatam. Di siang dan malam. Siang sekali, malam sekali. Dan banyak dulu yang seperti itu. Bahkan mereka ada yang punya wirid. Ya, Al-Imam An-Nawawi punya kitab, dia beri nama At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini kitab pertama Imam An-Nawawi sebelum menuliskan Al-Arba'in 42 hadis. Riyadus Salihin 1896 hadis. Sebelum menuliskan kitab An-Minhaj, beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pak Cik buka terbitan Darun Nafais warna kuning halaman 52, paling kanan sebelah bawah. Beliau kisahkan dengan tema Al-wirdu wirid, ya, wiridnya ahli Quran. Dia ada orang yang senang baca, dijadikan wirid sebelum dia tidur. Apa diantaranya? Beliau kisahkan ada orang yang senang dengan surah Al-Baqarah. Di sebelum tidur, baca Al-Baqarah, Al-Baqarah. Dia tak hafaz, tapi senang menghatamkan. Dan surah favoritnya Al-Baqarah. Sampai tiba kemudian, pernah dia terlepas tidur, dia tidur kemudian, dia lupa belum baca Al-Baqarah. Tiba dia bangun di malam harinya, kaget dia, bangun, tangannya terkena kepada kawannya. Kaget kawannya, dia bertanya, kenapa kau ni? Apa jawab dia? Wallahi laqad ra'aitu fil manam annal baqarata natahatni. Annal baqarata natahatni. Tadi saya mimpi, dalam mimpi itu, saya bermimpi diseruduk oleh Al-Baqarah. Tabrak oleh Al-Baqarah. Apa bahasa Malaysia diseruduk itu? Ya? Langgar, dilanggar oleh Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi, sapi betina. Jadi saking dekatnya dengan Al-Baqarah, dia diingatkan di malam hari saat dia tertidur. Datang Al-Baqarah, sapi betina, dia langgar tuh dia orang tadi. Ya bangun, kau belum baca saya gitu. Ya. Ada lagi hadisnya sahih. Orang yang senang baca Al-Ikhlas. Dia senang khatam Quran, tapi yang dia senangi surah Al-Ikhlas. Ini sahabat, sahabiyun jalil. Sahabat besar mengimami di Madinah, begitu mengimami sebelum membaca surah lain dia baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad baru surah lain. Qul huwallahu ahad baru baca surah lain. Diadukanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, si fulan ni sebelum baca surah lain Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi sampai kami tu hafaz. Kalau dia baca waladhdallin pasti Al-Ikhlas, pasti Al-Ikhlas. Apa yang terjadi? Dipanggil orang itu, kata Nabi, kenapa kau selalu baca Al-Ikhlas? Kata orang ini, ana uhibbuha. Saya cinta dengan Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Wajabat alaihil jannah. Engkau mesti akan masuk surga, kata Nabi. Engkau mesti akan masuk surga dengan cintamu kepada sifat Allah yang tertuang di surah Al-Ikhlas. Nanti kalau nanti praktikan, tiba kemudian Allah berikan kenikmatan membaca, membaca, membaca, berarti baci atau maci termasuk bagian dari yang Allah anugerahkan dari golongan yang kedua. Yang ketiga, ada golongan penghafal. Hamilul Quran. Hafalnya tahfiz. Gelarnya sebetulnya bukan hafiz. Hafiz itu mulanya untuk penghafaz hadis 100,000 hadis dengan sanad dan matannya. Sanad itu urutan periwayat hadis sampai ke Nabi. Macam tadi Imam Al-Bukhari kan tak jumpa dengan Nabi. Bagaimana bisa meriwayatkan hadis dari Nabi? Diurut-urut-urut-urut sanadnya sampai dengan ke Nabi. Sanad. Kalau nasab, kalau kita sampai ke ayah, ke orang tua, nasab namanya. Jadi kalau ilmu disebut sanad, buka Sahih Muslim jilid yang pertama, cetakannya Darul Hadis, warnanya biru dongker, ya biru gelap, halaman 119 paling kiri sebelah atas. Imam Muslim memberikan judul Babul Isnad Minaddin, bab belajar agama tu butuh sanad. Kalau urutan-urutan keturunan kita disebut nasab namanya. Ya, misal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir ke muka bumi, bapaknya sudah tidak ada tapi nasabnya sampai ke Nabi Adam. Untuk menunjukkan keistimewaan beliau nabi, yang lain bukan. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murra bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar au bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Itu nasab namanya. Coba ulang. Itu nasab, ya. Kalau keilmuan, sanad. Nah, kalau di dalam penghafaz Quran, dia sesungguhnya gelarnya bukan hafiz, tapi hamilul Quran. Hamilul Quran. Imam An-Nawawi punya kitab, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Orangnya disebut hamilul Quran. Perempuan hamil mengandung. Ada orang mengandung Al-Quran. Seorang perempuan sedang hamil, maka dia mesti menjaga kandungannya. Tak boleh dia makan makanan yang haram. Tak boleh berucap yang tak baik, apalagi orang sedang mengandung Al-Quran. Kenapa diberi nama hamilul Quran bukan hafiz? Supaya dia bisa menjaga kandungan Qurannya sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau sekarang orang banyak menghafal, bahasa Arab menghafal itu hafidha yahfaz, maka disebutlah orangnya hafiz. Yang ketiga ini adalah orang yang menghafaz Al-Quran. Inilah tiga golongan termasuk kepada ahli Quran. Dari tiga ini, kalau kita ingin kemudian mendapati yang paling utama, maka yang ini yang paling utama. Nomor tiga. Karena menghafaz, pasti membaca. Orang yang menghafaz, pasti qiraah. Tidak ada orang menghafaz tidak qiraah. Dan orang menghafaz, hafazan yang baik selalu menghadirkan tilawah. Dia paham dengan makna. Bagaimana bisa mengamalkan hafazannya kalau dia tak paham? Maka ini yang coba kita tampilkan, seperti apa kita memulai ini semua. Yuk kita turunkan ayatnya. Kita keluarkan hadisnya, kita akan belajar dari keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menghafaz Al-Quran sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tuliskan terlebih dahulu. Bolehkah saya hapus ni? Saya hapus ya? Masya Allah, saya datanglah sendiri sini, datang sendiri, kemudian ceramah juga sendiri, menulis sendiri, hapus sendiri. Masya Allah, hanya di masjid Tuan Kumizan lah. Alhamdulillah, khalas. Allah ya barik, selamat ya. Di belakang sedikit menggema ya. Kita cuba di mic. Bismillah. Terdengar suara? Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Baik, saya cuba keluarkan dalilnya dulu. Saya senang dengan dalil. Nanti kalau kita mengamalkan, kita yakin dengan apa yang kita amalkan. Yang kedua, kalau orang bertanya, kita bisa jawab karena kita punya argumentasi. Baik, kita turunkan sejenak. Satu. Maaf kalau saya tuliskan nanti tak nampak keseluruhan, saya bisa bacakan ni. Jadi jangan khawatir ya. Satu Quran surah ke-96, ini dasarnya, asasnya. Ayat yang dan yang kedua, Quran surah ke-54, ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat 40. Dan yang ketiga, Quran surah ke-75, ayat 16 sampai 18. Lalu kemudian ini saya berikan kotak ni. Ini juga utama. Quran surah kedua di akhir. Ayat 282. Ini juga penting. Ya. Kemudian kita kuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tirmizi namanya Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Beliau tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Saya mau nak sampaikan satu hal penting sekali terkait beliau ni. Beliau ni orangnya taqwa, tuqa, taqi. Dekat dengan Allah, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sembahyang, solat malam, tahajud. Di akhir hidupnya, ini matanya buta. Ya, akhir hidupnya buta matanya. Ditanya, kenapa buta ini? Bukan sekedar buta, karena seringnya menangis kerana Allah. Ya, sampai ditanya oleh sahabatnya, kenapa Syekh mesti begitu, menangis sampai buta mata. Apa jawabnya? Kata beliau, saya tak, nanti saat berjumpa Allah, amal saya masih dianggap kurang. Bekal saya belum cukup, jadi menangis karena Allah. Padahal ahli hadis menuliskan kitab hadis, rajin tahajud, rajin puasa, masih menangis di akhir hidupnya, di masa senjanya, karena khawatir saat pulang menghadap Allah, bekalnya belum cukup. Nah ini ya, contoh untuk kita, ada orang sudah sepuh masih senang karaoke ya. Cita-cita masuk surga Firdaus pula. Nomor hadis 2910, ini berurutan, beda 5 nomor. 2915 dan 2920 terkait dengan proses hafazan ini. Eh? Siap insyaAllah? Baik. Saya mulai dengan ini dulu, lepas itu baru kemudian saya berikan perangkat-perangkatnya. Jadi saya tunjukkan mushafnya, kalau ada buku seperti apa pedomannya, lalu ke guru dan seterusnya. Pertama, ini paling asas. Dan ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mula beliau menerima wahyu. Ya. Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Ada yang hafaz? Awal mula wahyu turun kalimatnya apa? Pak, bukan Iqra. Wahyu pertama turun, mula turun bukan Iqra. Wahyu pertama yang diturunkan bukan Iqra. Wahyu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan Iqra. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika Iqra itu diucapkan, Iqra, jawab Nabi apa? Ma ana biqari, saya tak mampu baca. Iqra ma ana biqari, bahkan kalimatnya ma ana biqari bukan maqra'tu, ma ana biqari. Pakai ma, pakai ba. Ba-nya taukid. Seperti alaisallahu bi ahkamil hakimin. Padahal Allah bisa berkata alaisallahu ahkamal hakimin, tapi pakai ba, ba-nya taukid. Ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab. Nanti buka kitab Bughdil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai 59. 14 fungsi. Ma'ana biqari, saya betul-betul tak bisa baca. Tak bisa saya. Yang ketiga, Iqra ma'ana biqari, saya tak bisa baca. Sampai dipeluklah oleh malaikat Jibril. Setelah dipeluk itu lapang kemudian hatinya, baru turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Bukan karena kau tak mampu bahasa, tak bisa baca. Bukan karena tak ada guru yang mengajarkan kau baca. Bukan karena kau tak pernah sekolah untuk membaca. Tapi bacalah kerana Allah. Kerana Allah. Yang menjadikanmu saja begitu mudah. Apalagi hanya sekedar menjadikanmu bisa mengikuti bacaan. Menjadikan kamu saja mudah. Mencipta kamu ini mudah. Padahal penciptaan itu rumit. Tidak ada makhluk yang bisa mencipta manusia. Rumit luar biasa. Bikin semut saja tak mampu. Bikin nyamuk tak mampu. Penciptaan manusia begitu rumit, bagi Allah mudah. Apalagi menjadikan kau sekedar bisa untuk mengikuti bacaan. Rahasianya terdapat dalam kalimat bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya nak garis kalimat bismi rabbik ini. Tetap ini baik-baik. Perhatikan baknya. Perhatikan baknya. Ini pasti di kalimat ini ada alifnya baknya. Saya senang dengan detail, ya, jadi bersabar belajar dengan saya. Boleh jadi satu huruf, bisa dua jam. Coba coba bandingkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lihat sini. Ini Iqra bismirabbik. Wahyu pertama. Yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim tak nampak alifnya, tak ada alif. Coba lihat, tak ada alifnya. Langsung ba dengan sin, dekat suatu istibak. Sin, mim, langsung kalimat Allah. Tapi wahyu pertama, Iqra bismi rabbik. Ba, kemudian bersanding dengan alif. Dan kaidah dalam bahasa Arab, kaidah yang dasar, kaidah dasar, bukan kaidah balaghah, kaidah dasar. Itu kalau sudah harakatnya kasrah, pasti pasangannya ya. Bukan alif. Silakan nampak kasrah dengan ya. Dhamma dengan waw. Fathah dengan alif. Kalau Pak Cik ikut misalnya belajar di fakultas kuliah bahasa Arab, ya kuliah bahasa Arabiyah wa adabiyah, nanti belajar semua harakat bahkan ada maknanya. Harakat ada makna. Apa yang disebut dengan kasrah? Kenapa disebut kasrah? Kenapa dhammah? Kenapa sukun? Kenapa kemudian fathah? Nah, fathah itu pasangannya selalu alif dan bunyinya panjang. Misal fa fa tanpa alif dibaca pendek. Fa, ada alif baca panjang. Fa, dua harakat kalau kurang. Fatih, salih. Maksudnya kasrah dengan ya. Hamzah, dal, ya. Jadi kalau ada ya, huruf sebelumnya pasti kasrah, tidak ada yang lain. Pasti i, adi, i. Jelas ya? Kalau dia waw, pasti sebelumnya itu pasti umumnya dhammah. Ya, sad, ba, waw, nun. Sabun. Ada waw, ada ba. Sebelum waw pasti dhammah. Ini berbeza. Awas, hati-hati. Ada mukjizat di sini, ada makna secara balaghah. Ini ba, ada alif, harakatnya kasrah. Rabbi, bismi rabbi. Dari kalimat isam sini. Asalnya kalimat ismun, alifnya dinaikkan ke sini. Tapi bersatu dengan ba, tulisannya begini, bismi. Perhatikan baik-baik. Kenapa alifnya dipertahankan, disatukan dengan ba? Padahal bisa dihapuskan seperti ini dan menjadi begini. Di kasratul istimal. Bisa. Kenapa tetap disatukan kepada ba? Untuk menunjukkan fungsi alif terkait dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alif dalam ilmu bahasa Arab menunjuk pada sesuatu harakat yang panjang. Dalam kaidah bahasa, ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambah satu huruf meluas maknanya. Kalau ada huruf alif, ini menunjukkan proses yang berlangsung. Makna dari kata itu, proses yang berlangsung tidak mudah, kadang-kadang panjang, kadang-kadang berliku. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab diungkapkan dengan a, ini artinya apa yang disampaikan itu boleh jadi tidak berlangsung cepat, sesuatu yang panjang, tidak seketika didapatkan. Kenapa kemudian alif ini dipertahankan padahal bisa dibuang? Ingin menunjukkan kepada kita riwayat saat Nabi menerima wahyu pertama kali, mudah mendapatinya. Iqra, saya tak bisa baca. Iqra, saya tak bisa baca. Iqra, saya tak bisa baca. Tapi ketika itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan baca karena kamu tak pernah sekolah, panjang nanti prosesnya. Jangan baca karena kamu tak punya guru, susah seperti itu, panjang dia. Tapi bacalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mencipta kamu saja begitu mudah. Maka yang panjang itu akan Allah pendekkan, yang sulit akan Allah mudahkan. Maka dibacalah dengan cepat sekalipun ada alif dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi makna pertama, kalau ingin menghafaz Quran dengan baik, ingin dipercepat oleh Allah, maka lakukan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Lillah. Kalau saudara-saudari memulai ingin menghafaz Quran, makcik-makcik semuanya ingin mulai menjadi penghafaz Quran, ingin menghafaz, maka niatkan semua karena Allah, jangan ada yang lain. Termasuk, mohon maaf sekali, termasuk misalnya keinginan jadi hafiz, sudah buang saja. Terserah Allah mau diberikan berapa. Jadi hafiz tak jadi hafiz, terserah Allah. Yang penting Allah rida. Saya sering katakan ada seorang nenek, ya, Oma ya dalam bahasa Malaysia. Oma. Ya, Upin cakap Oma, Oma. Oma, ada seorang Oma nenek bertanya kepada saya, "Ustaz, mohonlah doa supaya cucu saya nanti jadi hafiz." Saya bilang, "Nek, kalau mau jadi hafiz, tak usahlah didoakan, ganti nama saya jadi hafiz." Ganti nama jadi hafiz, selesai hafiz. Maksud saya itu, kalau ingin jadi hafiz, dia akan karena Allah. Berapapun yang diberikan, alhamdulillah. Jadi yang pertama, kalau ingin percepat, dipercepat oleh Allah hafazan Quran kita, maka niatkan semua karena siapa? Allah. Sudah, jangan ada yang lain. Mau orang panggil hafiz, panggil syekh, panggil apapun, kita tak peduli. Allah berikan, alhamdulillah. Tak diberikan, terserah Allah. Karena nanti, ada orang yang diinginkan oleh Allah mendapatkan pahalanya, bukan mendapatkan gelar hafiznya. Contoh. Ini sering terjadi nanti, sering terjadi. Ada orang menghafaz satu ayat, satu menit saja, hafaz dia. Bahkan ada yang kurang dari satu menit, cuma 5 detik hafaz. Alif lam mim deh. Tapi setelah itu, kadang naik, waktunya bertambah lagi, masa bertambah, bersama bertambah. Dalikal kitab la raiba fi, kadang butuh satu menit. Ya, sudah ayat 282, ya sudah, ada yang satu hari, dua hari belum hafaz-hafaz. Karena paling panjang dalam Al-Quran. Ada orang yang hafaz satu ayat tuh 1 menit saja. Ada yang sudah 1 jam, 10 jam belum hafaz-hafaz. 1 jam belum hafaz. Padahal ayat itu bagi yang lainnya mudah. Mudah sekejap saja hafal. Dia tak hafal. Apa pasal? Ternyata Allahu Akbar. Orang ini kata Nabi, ini rahasianya ada di hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2920. Ini dia. Ini penjelasan detail dari nomor hadis 2910. Ini dulu, baru sini. Cakap hadis ini. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. Sudah? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang mahu membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. 10. Setiap huruf. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Tak. Awas, hati-hati. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Pak Cik baca alif, lam, mim, ada berapa huruf kan? 3 huruf. Berapa pahala? 30. Itu hitungan biasa manusia. Alif, lam, mim. Ya. Ini satu huruf, satu huruf, satu huruf. 1, 2, 3. Ini 10, ini 10, ini 10. Jadi berapa? 30. Nah, 30 ini jangan dilihat hitung 1, 2, 3, 4 sampai 30. Tidak. Di hadis Muslim, Anda saja datang ke masjid mendapatkan 25 pahala. 25 itu kata Nabi, 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Bagaimana dengan penghafaz Quran, pembaca Al-Quran? Setiap hurufnya Allahu Akbar. Itu 10 kebaikan. Alif, lam, mim, 30. Sebentar, sebentar, sebentar. Begini cara memahaminya. Siapa yang mahu masuk surga, boleh angkat tangan. Angkat tangan, yang mahu masuk surga. Sudah, sekarang turun. Yang ke surga Firdaus, boleh angkat tangan. Sekarang turun. Yang ingin berjumpa dengan Nabi, bersama Nabi di surga, boleh. Masya Allah. Sekarang turun. Sekarang saya nak tanya yang kedua. Hati-hati ya. Ke surga itu bekalnya pahala. Jelas ya, tak punya pahala, sulit masuk surga. Dan juga dosanya sedikit. Banyak dosa sulit karena dosa akan mengambil pahala. Di hadis Muslim nomor hadis 5611. Di setiap dosa mengambil pahala. Setiap dosa ambil pahala. Nanti ada orang diambil semua pahala dengan dosanya disebut muflis, habis dosa. Sekarang saya nak tanya, siapa yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Tak apa, angkat saja, saya pulang. Malulah saya ceramah depan orang tak punya dosa. Siapa yang dosanya sikit, sedikit saja angkat tangan. Tak ada. Yang agak banyak boleh angkat tangan. Masya Allah. Sekarang yang banyak dosanya boleh angkat tangan. Allahu Akbar. Nabi Adam saja pernah nyicipi buah khuldi sedikit saja keluar dari surga. Pakcik-makcik mengaku banyak dosa ingin masuk. Bagaimana caranya? Sudahlah. Sekarang kita kembali sini. Perhatikan baik-baik. Anda merasa banyak dosa. Berarti rumusnya Anda mesti kumpulkan banyak pahala untuk menggugurkan dosa-dosa. Gugurkan, gugurkan, gugurkan. Karena itu ada rumus cerdas dari Nabi. Kalau ingin cepat mendapat banyak pahala, carilah amalan yang pahalanya terus mengalir banyak, banyak, banyak, banyak. Disebut sedekah jariah. Di antara amalan paling banyak mengalirkan pahala adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu dihitung setiap hurufnya. Solat, dihitung solat selesai, pahala tiba 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10. Salat disebut hasanah oleh Al-Qur'an. Di Quran surah Hud ayat 111, ya. Disebut dengan hasanah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Salat disebut hasanah. Satu hasanah dapat 10. Ya, tadi salat subuh 2 rakaat selesai dapat 10. Zuhur nanti solat selesai dapat 10. Tapi Al-Quran tidak. Satu huruf dapat 10. Satu huruf. Dan hampir tak pernah ada orang baca Quran cuma satu huruf. Cila lihat penghafal Quran. Cila lihat pembaca Quran. Tak ada orang baca Quran cuma satu huruf. Nun. Sudah. Sehuruf lumayan. Ada. Apalagi penghafal Quran. Penghafal Quran itu pasti diulang-ulang lah. Cila cek penghafal Quran. Alif lam mim. Sekali. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, la raiba fi, la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu, la raiba fi, dzalikal kitabu, la raiba fi, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu, la raiba fi, hudan, hudan, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu, la raiba fi, hudan lil muttaqin. Berapa huruf tu? Berapa kali diulang? Berapa huruf dapat? Berapa pahala dikumpulkan? Ada orang yang Allah inginkan kamu ni dosa banyak. Kamu dekat dan lagi wafat. Sedangkan kau inginkan surga Firdaus. Berjumpa dengan Nabi. Bekalmu masih kurang. Maka Allah inginkan kamu jadi ahli Quran sebagai ahli qiraat. Sekarang aku nak berikan pahala dulu yang banyak. Supaya setelah banyak itu terkumpul pahala cukup untuk menutup dosa-dosa yang lampau. Jadi ada yang Allah selesaikan dulu dosanya, selesai, selesai, selesai. Begitu pahala cukup, dimudahkanlah setelahnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya agak lambat menghafal, dua hari belum hafaz, tiga hari belum hafaz yang dihafazkan, jangan putus dulu. Boleh jadi yang Allah hendaki saat itu ingin memberikan pahala berlimpah dulu untuk menutup dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Setelah dosanya tersingkap, hilang semua, mudahlah apa yang akan kita dapat. Karena dosa itu terkadang menutup ma'rifah, menutup pengetahuan. Saya nak beri contoh gini. Di gelas kan? Gelas ya? Lihat sini, di gelas. Gelas ini kosong. Saya nak masukkan apapun bisa. Saya mau masukkan spidol, masuklah dia. Masukkan air, masuk. Apapun bisa masuk, mudah. Tapi kalau gelas ini tertutup seperti ini, apalagi kalau yang menutupnya besar, ini. Karena maksiat yang haram masuk. Quran surah 6 ayat 25 wa fi adhanihim waqra. Ada yang masuk lewat mata tertutup, wa ala absarihim ghisyawa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa. Tertutup gini. Itu yang menyebabkan hal-hal yang baik sulit masuk. Datang mau masuk susah, mau masuk susah, masuk sulit. Sulit, sulit, sulit. Bahkan tinggal dekat masjid, ini rumah dia ni sini. Cuma 5 meter saja. Ada orang 5 kilo jalan kaki datang ke masjid, dia tak punya kereta, tak ada sepeda. Jalan dengan kakinya. Ini orang tetangga masjid, samping masjid, kereta ada, mobil ada, sepeda ada. Bagus-bagus semua. Ya, bahkan maaf, itu mic-nya masjid ke rumah dia begini. Adzan tu spesial dia terdengar sendiri tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak masuklah ke telinga dia. Tak dengar. As-salatu khairum minan naum, tertukar di telinga dia. An-naumu khairum minas salat. Tidur. Konser musik dia cepat datang dah. Taklim susah bagi dia. Sulit. Apa pasal? Ada maksiat ini. Ini yang kata Nabi, famatamu haramun, mashrabu haramun, malbasu haramun, wa ghudhiya bi haramin. Banyak yang haram atau maksiat pernah dilakukan. Mata ni berapa kali melihat maksiat? Coba pakcik datang sini aja hari ini saja, apakah bebas mata dari maksiat? Berapa kali lihat handphone di dalamnya ada gambar-gambar yang tak pantas? Bertakwalah kepada Allah. Kadang ada orang bawa handphone dia masukkan sakunya dibawa dalam solat, di dalam handphonenya banyak gambar-gambar yang tak pantas. Tak malu menghadap kepada Allah. Pantaslah kemudian ilmu sulit masuk karena maksiat hadir dalam jiwa kita. Kali ini, kali seperti ini, barulah kemudian masuk datang. Ada yang Allah inginkan dibuka dulu kemudian pintu hatinya, baru masuk seluruhnya. Jadi maksud saya, kalau nanti saat menghafal ada kesulitan-kesulitan, jangan cepat putus asa. Bayangkanlah seketika itu Allah ingin tambahkan pahala dahulu sebelum ayat Qur'annya dimasukkan. Paham sampai sini? Baik. Kalau misalnya menghafaz mengulang-ulang, juga jangan putus asa. Bagi pemula yang menghafaz Qur'an bahkan membaca, yang terpatah-patah sulit mengucapkan bacaan. Saya mula datang ke syekh tu mengucapkan ta'awud, disuruh balik. Baru ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hasbuk ya boleh. Sudah cukup nak, besok sini lagi. Ta'awud. Sudah beli taksi dah. Pakai taksi lah saya berangkat sana. Jauh-jauh masa tempuh sampai sana. A'udhu billahi pulang besok sini lagi. Anda dari Malaysia datang ke Indonesia. Berjumpa dengan saya. Ta'awud. A'udhu billahi saya cakap. Sudah. Besok nanti sini lagi. Pulang dulu cukup. Datang lagi tak? Masya Allah. Nah ini cerita baiknya begini. Kalau ada orang mulai menghafaz, lalu menemukan syekh yang ketat. Ulangi. The. A'udhu. Bukan a'udhu. A'udhu. Du. Tuh hari cuma a'udhu saja. Suaminya tanya dari mana terima? Menghafaz Quran. Apa yang didapat? Du. Nah berita baiknya kata Nabi. Walladhi yatata'ta' wa huwa syaqun 'alaihi. Orang yang terbata-bata dan dia berusaha untuk mampu mengucapkan Quran itu dengan baik, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua kali pahala orang yang lancar. Alif lam mim, lancar 30. Alif lam mim, dua kali pahala orang lancar. Oh kalau gitu ya saya tak lancar saja ustaz. Tak, maksudnya adalah usahanya mendapatkan pahala, ya, yang dilafadkan pun mendapat pahala. Jadi pertama syaratnya ikhlas kerana Allah, Allah akan mudahkan. Kalau merasa sulit saat berusaha ini, maka simpulkan, jangan disimpulkan lalu saya tak mampu, tidak. Maksudnya boleh jadi Allah ingin lipat gandakan pahalanya. Paham sampai sini? Dua. Hapus lagi. Bolehlah. Tak, sudah. Jazakallah khair. Hadis Muslim nomor hadis 1397. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai. Siapa yang bisa menunjukkan, membantu, fasilitasi pada kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerti. Mudah-mudahan yang menghapus pun insyaAllah mendapat pahala yang sama dengan yang menerangkan. Tapi kenapa tak dilanjutkan? Allahu Akbar. Semoga Allah ampuni dosa kita ya cik. Tuh ini sudah, ini kesimpulannya ikhlas. Ikhlas. Dua, nah, ini kuncinya. Sekarang saya mulai lebih serius lagi. Ini poin yang paling pentingnya. Ya, waktunya masih kita sedikit, kita harus maksimalkan ini. Quran surah 54. Surah apa? Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kalimatnya sama semua. Yang terlambat untuk menulis, tak usah khawatir. Saya nanti punya filenya, ada softwarenya, nanti boleh diambil. Dan kita nanti juga ada apa keterangan di video, nanti bisa dibawa disandingkan dengan videonya. Ya, cuma saya tak bawa sekarang, nanti insyaAllah kirim panitia ya, atau dari masjid ini, Tuan Kumiza, nanti didapatkan, boleh diambil secara gratis. Ya, cuma saja. Walaqad, saya tuliskan sini. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakkir. Ya. Walaqad, satu, yassarnal Qur'an, dua, lidzikri, tiga, fahal min mudzakkir, empat. Disebutkan empat kali dalam Al-Quran dengan empat ketentuan yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi apa? Ingat? Ikhlas. Dalilnya Quran 96 ayat 1. Sekarang yang kedua, perhatikan, fokus dengan ayatnya. Boleh dibuka mushafnya kalau ada. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh telah kami mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu untuk diingat, dihafazkan. Fahal mim mudzakkir, maka adakah di antara engkau yang hendak mau menghafazkan, mengingatnya? Ini kalimat ayat, bukan ayat biasa. Banyak orang baca ayat hanya sekedar melihat terjemah saja. Kalau ingin paham lebih dalam, lihatlah tafsir. Karena kalimat Quran, huruf-hurufnya itu mengandung mukjizat. Sekarang lihat, nampak baik-baik. Di sini ada lam dengan qad. Wa laqad. Saya turunkan ke bawah begini. Laqad. Lam dengan qad. Saya bagi ke dalam dua bagian. Ada lam, la, dengan qad. Simak baik-baik. Lam dengan qad ini di ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu dasar bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya empat cabang ilmu utama. Satu nahwu, dua sharaf, tiga balagha. Balagha dibagi tiga lagi, ilmu ma'ani, bayan badi', keempat kemudian arud. Arud dibagi 16 lagi, dikenal dengan bukhur. Ya, bakhar, bukhur jama'nya. Bakhar tawil, tawilun lahulun al-bukhuri, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilun. Fa'nabgi min zikra habibin wa manzili, bisakti liwa bainad dakhuni, fa'hawmali. Ada rajas, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a, ma zahri lahdul muqali, fa'anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam fakam tayyumuni ghazailun uqayqali, tuhu min al-ratini fi'li hadhar rajuli, faqala la la la la la, faqad ghadamu harwili, wal-walad, wal-walad, wali-waliya wailali, faqultu la tuwalwili, fabainu lulu ali, walatau hina kaza in wadidul muqali, kahatan kakailali, tabtabitab, tabtabitab, tabtabitab, tabtabuli. Dia ambil ke Alfiyah, Ibn Malik, itu rajas, dari ilmu arud. Rajas, ya, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun wafi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jalli wat tanwini wan nida wa al, mustadin lis bitamizun hasal, bita fa'alti atat wa ya'if andi, wa nunik balana fi'lun yan jali. Itu dasar. Yang dasar pertama, nahu. Di ilmu nahu itu diterangkanlah apa fungsinya, maknanya qad, apa maknanya lam. Lam dengan qad, dua-duanya punya fungsi yang sama, yaitu taukid, untuk penguat, penguat. Qad punya tambahan satu lagi, dan tahqiq, tahqiq, lit tahqiq, taukid wa tahqiq, menjamin sesuatu dengan pasti, pasti. Jadi menguatkan dan memastikan. Biasanya di dalam kaidah bahasa Arab, kalau sudah ada lam, biasanya jarang ada qad. Qad tak datang, lam saja. Atau kalau sudah ada qad, lam tak nampak. Misal wal 'asr, surah 103, innal insana la fi khusr. La-nya muncul, dia tak nampak. Misal, qad tanpa lam, Quran surah ke-23 ayat 1. Qad aflahal mu'minun. Qad-nya ada, lam-nya tak ada. Lam dengan qad digunakan untuk meyakinkan orang yang ragu dengan informasi yang disampaikan. Misal, pengurus masjid misalnya Tuan Kumizan menyampaikan Ustaz Adi nanti malam akan melanjutkan kajian. Ada orang bertanya, masa? Boleh jadi ustaznya mau istirahat? Tak, ustaz akan melanjutkan kajian. Ustaz Adi Hidayat layak di hadhan masa. Pakai lam, layak di. Saya tegaskan, saya yakinkan, beliau akan datang. Tapi kalau dia masih ragu juga, ah, saya tak yakin lah. Kelihatannya capek ustaznya. Lelah dia, penat. Mungkin istirahat, ketiduran, besok baru nampak. Maka tambahkan dengan qad, laqad. Ustaz Adi Hidayat laqad ya'ti hadzal masa. Dia akan datang. Saya pasti, saya kuatkan, dia insyaAllah datang malam hari ini. Maka gunakan lam dengan qad. Kalau dalam ayat Al-Quran ada kalimat yang dibuka dengan kalimat lam dan qad sekaligus, ini menunjukkan bahwa Allah ingin meyakinkan pada hamba-Nya. Bahkan Allah katakan, saya jamin, saya pastikan menghafal Quran itu saya mudahkan semudah-mudahnya. Jadi ini ada kalimat meyakinkan dan jaminan dari Allah. Orang yang mau menghafal Quran karena Allah, Allah jamin pasti saya mudahkan hafalan Quran. Hanya mohon maaf, Ustaz, kenapa kemudian lam dan qadnya mesti muncul? Padahal kalau Allah mau jamin, jamin saja. Kenapa lam qadnya mesti muncul? Maka kembalikan ke fungsi ilmu nahunya dan balaghahnya. Karena ada orang yang memang merasa ragu, saya bisa hafaz tak ya? Bisa hafaz tak ya? Saya katakan sekarang, menghafal Quran mudah, mudah, mudah, mudah. Begitu dia melihat mushaf, wah tebal juga ya. Bisa tak saya? Mampu tak? Makanya rumusnya, ketika Anda menghadapi tantangan saat menghafaz Quran, maaf ya, maaf, maaf, maaf sekali. Hal pertama yang harus Anda lakukan setelah ikhlas, yakin, pasti mudah. Yakin saya bisa. Jadi kalau sedang menghafaz, misal ada hambatan sedikit, belum hafal, yakinkan. Jangan ragu. Yakin saya bisa. Yakin hafal, yakin hafal. Jangan dikalahkan oleh syaitan. Pas saya cakap padamu, usia kau itu sudah tua, tak mampu menghafaz dengan baik. Sudahlah, jangan gunakan banyak untuk menghafaz. Baca saja, baca. Tak. Nabi itu mendapatkan Al-Quran wahyu usia 40 tahun. Quran sempurna 23 tahun masanya kurang lebih. Berarti usia Nabi 63 tahun. Itu kan Nabi Ustaz, tapi kan kau bisa lihat Abu Bakar As-Siddiq. Kau bisa lihat Umar bin Khattab. Kau bisa lihat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Berapa banyak di antara mereka yang hafaz Quran dalam usia yang sudah tua. Quran tak punya batas. Mau tua, mau muda, semua bisa dapat. Di Indonesia sekarang ada orang, anak yang lumpuh otak. Otaknya lumpuh. Tapi dia tidak lumpuh dengan hafazan Quran. Hafaz Quran sekarang dengan tafsirnya. Nanti satu masa saya bawa sini. Ada lagi anak, dua orang sudah. Hafaz Quran, otak lumpuh. Ada lagi yang sudah sepuh, orang tua 82 tahun. Hafaz Quran dibacakan oleh cucunya di telinganya setiap pagi. Bacakan, bacakan, bacakan, bacakan, hafaz Quran. Maksudnya 2 tahun. 2 tahun hafaz Quran. Dibacakan terus, baca, baca, baca, baca. Tak ada sekatnya. Siapa yang mau, dia dapat. Cuma, kalau sedang ada keraguan, langsung yakinkan. Allah saja yakin saya bisa. Kenapa saya tidak yakin? Jelas ya? 3. Yassarna. Dari kata taisir. Yusrun. Yusrun. Yassara. Yassirun. Yusran. Kalau dilihat di terjemah, dia tertulis mudah. Kami mudahkan. Tapi dalam bahasa Arab itu, ada 2 jenis kemudahan. Satu, sahala yusahilu sahlan. Sahala yashalu sahlan. Kedua, yasara yasiru yusran. Kalau sahlun itu artinya mudah yang relatif sifatnya. Bagi seorang mudah, bagi yang lain sulit. Saya beri contoh misal gini. Bahasa Arab itu sulit atau mudah? Bahasa Arab sulit. Apa kata? Saya tinggal di Arab lama. Anak-anak kecil, budak-budak kecil ini bisa bahasa Arab. Saking mudahnya. Wallahi saya katakan, demi Allah, budak-budak kecil itu mudah sekali bahasa Arab. Saking mudahnya bahasa Arab. Saya pernah tinggal di Makkah Al-Mukarramah, lewat Masjidil Haram. Ada orang sedang sakit jiwanya. Dia duduk di teras masjid menghadap ke gunung. Dia ceramah di situ, ceramah pakai bahasa Arab. Orang sakit jiwa bisa bahasa Arab ceramah, tahu ya? Saking mudahnya bahasa Arab. Lalu Anda kata dia kan orang Arab. Bagi orang Arab mudahlah bahasa Arab itu. Bagi kita mungkin terasa sulit. Kalau belajar kita mampu, kalau belajar mampu. Maaf, unta ribuan tahun tinggal di Arab tak bisa bahasa Arab. Tapi burung beo tu, burung beo Malaysia, burung beo Indonesia, diajari assalamualaikum mau dia. Nah, ini kata orang falsafi, kalau mau belajar, ya bisa. Tapi poinnya, sahlun itu mudah bagi si fulan, tapi belum tentu mudah bagi yang lain. Tapi kalau yusrun, tidak ada makna yang lain kecuali mudah semudah-mudahnya. Mudah semudah-mudahnya. Seperti minum air lah. Nak kecil bisa, orang dewasa bisa, mudah semudah-mudahnya. Karena kalau orang Arab mengatakan sangat mudah, dia katakan kasurbilma seperti minum air. Surbilma seperti minum air. Karena itu Allah sampaikan, perhatikan kalimatnya. Walaqad yassarna. Allah tidak katakan walaqad sahalna. Tapi walaqad yassarna. Kalau sahalna, itu artinya bagi si fulan mudah, yang lain tak. Bagi dia mudah, yang lain tidak. Tapi ketika Allah sampaikan yassarna, artinya tak ada batas dalam kemudahannya. Kecil, budak kecil, orang dewasa, laki, perempuan, bisa menghafizkannya. Ini berita baik dari Allah, artinya jangan pernah memvonis diri kita tak mampu menghafaz Quran, karena Allah pun tidak memberikan batasan untuk menghafaz Quran. Harus yakin. Usia saya 60, tak peduli. Ada yang 80 bisa hafaz Quran. Usia saya 80, ada yang 90 hafaz Quran. Mau cari apa lagi? Anda melihat, ada yang tak melihat hafaz Quran. Otak sempurna, ada yang lumpuh hafaz Quran. Jadi kalau Allah sudah tampakkan yang lumpuh hafaz, yang buta hafaz, masa engkau yang sehat, yang kuat, yang fisik baik tak bisa hafaz? Ayo, dua. Bagaimana mendapatkan kemudahan ini supaya cepat Allah berikan? Ini rahasianya nomor tiga. Di antara ayat ini yang di antara terpenting untuk kita lakukan. Tadi masih ingat saya katakan penghafal Quran disebut apa? Hamilul Quran. Hafalannya disebut apa? Tahfidz. Orang sekarang tuh but hafalan Quran atau hafalan dengan hifdzun tahfidz. Kam hafidzta min al-Quran? Berapa hafal dari Al-Quran? Hafidha yahfadhu hifdzun. Tapi perhatikan rahasianya. Allah tidak menyebut menghafal Quran dengan kata hifdzun. Allah tidak katakan wa laqad yassarna al-Qur'ana lil hifdzi. Tidak. Yang Allah sampaikan lidzikri. Apa itu zikrun? Apa itu hifdzun? Kalau hifdzun itu sekadar menghafal saja. Hafal saja. Tapi kalau zikrun, tidak pernah disebutkan kalimat zikrun dalam Al-Quran kecuali semua aktivitas yang ditujukan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita dekat dengan Allah. Itu zikrun namanya. Karena itu semua amal soleh dalam Al-Quran seringkali disebut dengan zikir. Contoh, solat kita ni, solat kita tunaikan solat, itu solat disebut zikir oleh Al-Quran. Buka Al-Quran surah ke-20 Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat itu zikir, karena dengan salat kita mengingat Allah. Jadi kalau ada pakcik makcik, mohon maaf ya, saudara-saudari sekalian, selesai lepas salat tak ingat Allah, ada yang salah dengan salatnya. Orang salat itu pasti ingat Allah. Buka Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan agak ke tengah sedikit. Fa idza qadaitumus shalah, maka jika kalian telah selesai menunaikan salat, fadhkurullah, maka salat itu akan mengingatkan Anda dengan Allah. Cepat ingat Allah. Maaf, maaf, maaf. Membaca Quran zikir. Baca baca baca zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Menghafaz Quran zikir. Karena itu kalau ada orang yang ingin menghafaz Quran, maka tadi keikhlasannya arahkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, karena ingin dekat dengan Allah. Dimotivasinya ingin dekat. Dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri dengan Allah. Kenapa menghafaz Quran? Saya ingin mendapat ridha Allah. Kenapa menghafaz Quran? Saya ingin dekat dengan Allah. Karena Mu'az ketika ditanya, kenapa menghafal Quran? Supaya saya bisa pulang kepada Allah dengan Quran yang telah saya hafazkan ini. Itu rahasianya. Jadi kalau Anda cuma sekedar menghafaz, masuk ma'had, hafaz Quran. Masuk santen darul Quran. Cuma sekedar menghafaz saja, maaf. Boleh jadi bisa hafaz, tapi Quran yang Anda hafazkan tidak membangun kedekatan dengan Allah. Biasanya masanya agak panjang. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tahsin tambah jadi 5 tahun. Kalau Anda mencoba menghafaz Quran dengan kedekatan kepada Allah, Allahu Akbar. Itu luar biasa. Presiden Mursi yang kemarin wafat, Allah yarham, semoga Allah jamin surga kebaikan untuk beliau. Itu penghafaz Quran, di antara anaknya ada yang hafaz Quran dalam hitungan hari saja. Dalam hitungan hari. Saya punya kerabat-kerabat para penghafaz Quran itu rata-rata hitungan hari. Yang punya baby-baby itu, nanti saya tunjukkan lagi cara yang lain dari Quran. Cukup diperdengarkan, begitu dia bisa bicara, ajarkan kalimat Quran, 6 bulan selesai jadi hafaz Quran, dalam usia tahun sudah hafaz Quran. Jadi baru bisa bicara, yang keluar di lisannya langsung Quran. Tinggal diarahkan 6 bulan, 3 tahun dia, dari 2,5 tahun, kemudian tambah 6 bulan, bisa bicara 2,5 tahun misal, tambah 6 bulan, kayak itu selesai Quran dia. Ya. Balik sini, fahal min muddakir, maka adakah di antara Anda yang sekarang mahu menghafazkannya? Ya, kalau mau menghafazkan, maka mesti yakin. Tadi satu ikhlas, kedua yakin, yang ketiga mudah. Jadi kalau sedang sulit, mudah. Sulit, mudah. Terakhir, lakukan kerana Allah. Ah, sebentar. Saya mau jeda sebentar. Saya mau jeda istirahat rehat sebentar. Nanti saya lanjutkan dengan metode bagaimana memulainya. Kapan menghafaz, kapan mengulang, waktunya kapan. Saya nak tanya sebentar. Saya tanya dulu. Di sini ada zal, lidzikri. Coba hapus dulu supaya mudah kalian. Allah khair. Dan fokus saat Allah mengatakan dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafazkan. Lidzikri, lidzikri. Kalimat zikrun, zal atau dal? Zal atau dal? Satu atau dua? Satu zal, da, da, da, da. Dua dal, da, da, da, da. Satu atau dua? Satu zal. Saya perbesar supaya nampak ya. Lidzikri. Lid zikri. Tapi ketika mengajak kita, meminta kita untuk mulai menghafaz, zalnya berubah menjadi dal. Muddakir, pakai tasydid. Muddakir. Ini zakara, ini da, muddakir. Ha, sekarang lihat baik-baik nih. Ini sindiran halus sekali dari Allah, tapi tajam. Halus sindiran dalam bahasa Malaysia. Sama ya. Allah menyindir kita nih. Saya sudah mudahkan, tapi engkau yang tidak pernah mau. Lihat sini. Kalau dalam bahasa Arab ada alif dan lam, itu menunjuk pada proses. Dal dengan dal. Kalau menggunakan mim harakatnya mu, itu menunjuk pada orangnya, pelakunya. Islam, agamanya, orangnya muslim. Iman, keyakinannya, orangnya mukmin. Ihsan, perbuatannya, orangnya muhsin. Mu, menunjuk pada orang. Ketika Allah menunjukkan pada proses, menggunakan zal. Ketika menunjuk pada orang, menggunakan dal. Pakai tasydid lagi. Dalam ilmu aswat, atau saya nak tanya sini, tanya dulu. Mudah mana mengucapkan zal atau dal? Satu atau dua? Dua. Dalam ilmu aswat, yang paling mudah diucapkan nomor satu. Zal. Dia disebut harful lidah. Da da da da da da da da da da da. Mudah sekali. Tak ada hambatan. Tapi yang kedua, dal disebut harful infijar. Ada ledakan di dalam diri. Dal. Dal. Dal. Dal. Ledakan. Ya, ledakan. Karena itu disebut keluarnya dengan qalqalah. Lima huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jadin. Dal, dal, dal, dal, dal. Di ilmu aswat ini lebih sulit dibandingkan dengan da. Da da da da da di dal. Da da da da lebih sulit. Lihat sini. Lihat sini ya. Lihat sini. Ini menunjuk pada proses, ini menunjuk pada orangmu. Masalahnya adalah kata Allah, saya sudah mudahkan proses menghafal Al-Qur'an. Tapi orangnya yang susah. Kalau ada hafazan Quran susah itu bukan menghafalnya, orangnya yang susah. Kalau ada orang sulit menghafal Quran, bukan sulitnya menghafal, orangnya, bukan karena hafalannya. Saya sudah mudahkan, orangnya mengatakan belum ada waktu. Saya sudah mudahkan, orangnya malas-malas. Saya sudah mudahkan, orangnya tidak menjadikan prioritas. Jadi kalau ada kesulitan dalam menghafal, sesungguhnya bukan sulitnya, tapi orangnya yang menyulitkan diri sendiri. Karena itu menggunakan tas dari kata syiddah. Syiddah butuh dua kali lipat. Sesuatu yang menggunakan tasydid itu artinya ada dua huruf yang disatukan. Ya butuh motivasi dua kali lipat. Jadi kalau ingin menghafal Quran, hal pertama setelah kita yakin, ikhlas karena Allah, lakukan untuk mendekat kepada Allah. Sekarang motivasi diri kita, kenapa Anda mau menghafal, supaya dengan kuatnya motivasi itu hafalan semakin mudah. Karena itulah turun surah-surah yang selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan tentang penghuni surga, tentang yang pakai mahkota. Sekarang oleh Anda hadirkan motivasinya, tuliskan di buku, di dinding tuliskan. Misal, maaf ya, misal. Tulis di dinding rumah, di pintu. Saat akan masuk. Sekarang pintu ini yang kubuka. Besok pintu surga yang kubuka dengan mahkota yang aku kenakan dengan bapak ibu. Tuliskan. Tuliskan di buku-buku, di kitab-kitab, di korosa-korosa catatan-catatan. Tuliskan. Sudahkah engkau mendapatkan mahkota ahli Quran itu? Jangan-jangan besok engkau wafat. Jadilah ahli Quran. Tuliskan. Jadi motivasi-motivasi itu yang akan mempercepat kita untuk mendapatkan keinginan yang kita harapkan. Kalau sudah dapatkan itu semua, sekarang saya tunjukkan bagaimana cara memulainya. Kita mulai dengan menghapus terlebih dahulu. Jazakallah khair. Kita bersama-sama ya, biar mudah. Alahnya kita bagi dua juga. Jazakallah khair. Masih ada masanya? Masih ada waktu kan? Sampai jam berapa kita? Sila, kalau mau sampai sore, sila. Saya sampai sesuai waktu ini saja. Khair insyaAllah. Masih ada waktu ya? Masih ada masa ya? Masih ada 15 menit. Ya, setelah itu kita tanya jawab ya. Saya bertanya, Anda menjawab. Ayo kita mulai. Satu, saya mau sepakat dulu lah. Kalau tak sepakat, tak mau saya lanjut. Untuk apa saya terangkan banyak-banyak kalau tak sepakat kita? Saya pulang saja. Mau menghafaz Quran? Mau. Baik, mau menghafaz Quran? Siapa yang mau jadi hafiz boleh angkat tangan? Kan saya cakap dari awal tadi, tak usah jadi hafiz. Kalau mau jadi hafiz, ganti nama saja. Kerjakan semua karena siapa? Allah. Allah. Yakin, anggap mudah, motivasi diri, insya Allah bisa kita dapatkan. Kalau sudah ada semua itu, mari kita mulai kepada langkah berikutnya. Itu, cari guru yang baik. Mesti ada guru. Tak bisa menghafaz Quran tanpa guru, tak? Tak bisa. Nanti insya Allah kalau mahu metode ATC, insya Allah nanti kita juga bisa sampaikan di sini. Atau ada dari Malaysia, boleh belajar ke kasih. Kami siapkan tempatnya, ada akhwat, sudah ada khusus akhwat, ikhwan ada ikhwan. Khusus kami siapkan tempatnya, fasilitasnya, semuanya tak ada. Percuma saja tak ada bayar-bayar. Kami dengan Quran tidak bertransaksi dengan Al-Quran. Semua kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang wajib-wajib bukan. Mungkin makan, silakan makan sendiri. Cari makan, cuci mungkin cuci. Tapi fasilitas kami siapkan semua. Ya. Nah ini pertama guru, mesti ada guru. Karena bacaan Quran itu tak bisa sendiri dibaca tanpa ada yang bacakan. Bisa jadi tak benar. Saya beri contoh begini. Coba ada yang coba minta bantu baca, bacakan dengan tajwidnya yang baik ya. Siapa yang mau baca? Bacakan dengan tajwidnya yang baik. Alif lam kemudian mim. Tak apa, siapa yang mau baca? Baca? Ya, boleh siapa saja? Siapa saja boleh baca? Ya. Alif lam mim. Bagus, kurang sikit. Siapa lagi? Baca, boleh Pak? Sila. Alif lam mim. Bagus sekali. Ada yang ketiga? Satu lagi? Eh, satu lagi? Masya Allah. Fadal. Lam mim. Masya Allah. Bagus, bagus. Tajwidnya bagus, tajwidnya bagus. Cuma ini bukan alif lam mim, ini alam. Alam nasyrah laka sadra. Ini masuk-masuk. Alam nasyrah laka sadra. Tahu dari mana kita ini alam atau alif lam mim? Guru. Dia akan bacakan dengan talaqqi. Baca, baca. Kalau tak ada guru, bukan alif lam mim, alam. Masa lampau tu masa lepas tak ada harakatnya. Harakat tu baru muncul tahun 150 Hijrah. Dengan hadirnya seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Diberikan kemudian isyaratnya oleh Abu Aswad Adu'ali. Mendapatkan perintah dari Ali bin Abi Thalib, isyaratnya dari Nabi SAW di masa sebelumnya. Baru muncul harakat, titik dan harakat. Sebelumnya tak ada. Untuk tahu alif lam mim atau ke alam, mesti ada guru. Kalau tak ada, belum jumpa misal, saya tinggal di tempat ni sulit cari guru ni. Mau cari masa susah, mau datang ke Jakarta pun sulit. Ke Kuala Lumpur susah, ke Putrajaya sulit. Masanya tak ada, bagaimana caranya? Sekarang banyak, buka YouTube, ambil syekhnya. Syekh Sudeska, Syekh Suremka, Syekh Mishai Rasidka, ya? Syekh misalnya Al-Afasika, atau Syekh yang lokal misalnya dari Malaysia siapa? Dari Indonesia siapa? Ambil itu, dengarkan. Dengarkan, ikuti bacaan. Dengarkan, ikuti bacaan. Guru, mesti ada guru. Tak bisa tak ada guru. Jelas ya? Dua, dan mushaf, perangkat. Untuk at-taisir, at-taisir, ini mushafnya menggunakan mushaf Uthmani. Kami khususkan untuk memudahkan hafalan. Untuk memudahkan hafazan, ya. Boleh pinjam sekejap. Khusus nanti untuk at-taisir. Nah, ini mushafnya semacam ni. Ya. Nanti di sini sama dengan mushaf-mushaf yang lain, sama ya. Cuma nanti ada tambahan, bukan tambahan mushaf pun tak boleh, tambah Al-Qur'an. Boleh tambah Al-Qur'an. Yang kami tambahkan itu isyarat memudahkan hafazan. Bisa. Di sini ada sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kalau nanti anda menghafal sebelah sini, ini artinya posisinya di kanan mushaf. Kanan mushaf. Anda menghafaz, hafaz, hafaz, hafaz. Ada potongan ayat di sampingnya. Jadi begitu hafal misalnya, misal saya bacakan misal Al-Baqarah. Misal ya, misal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dan susah ayat. Anda katakan ayat yang ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Dari sebelah kanan di sini. Di atasnya ada tulisan kanan di sebelah atas. Ini kiri misalnya sebelah atas sampai dengan ke bawah. Jadi ini memang mushaf kita khususkan untuk membantu hafazan. Sekarang sedang dicetak lagi. Kalau mushaf kami tak jual, percuma. Kami tak bertransaksi dengan mushaf, tak. Ini dicetak, kami ada rezeki, cetak, cetak, tak, tak. Sekarang kita cetak 20 ribu lagi. Kemarin sudah 30 ribu, sekarang 20 ribu lagi. InsyaAllah nanti semakin ada cetak, cetak. Ya kita cetak, kita cetak. Yang infak paling buku untuk cetak lagi. Ya mushaf ni tak kami, ini kan. Buku MZL-nya tak kami jual, tak. Kami sampingkan, sandingkan dengan mushaf untuk memudahkan. Yang murajaah mungkin itu yang ada infak untuk mencetak kembali. Itu saja. Jadi anda itu menghafaz dengan berinfak. Itu nanti ada pahala dari yang lain-lainnya. Kalau ini tak, tak kami jual. Kami bagi. Kalau sudah ada, nanti ada lagi. Ada yang perlu, kami bisa kirim, kami bisa kirim, kami bisa kirim. Sepanjang Allah titipkan untuk mencetaknya. Dan Allah bisa didapatkan manfaat-manfaat. Dua, mushaf. Kalau belum dapat mushaf ini yang at-taisir, cari mushaf biasa yang punya ciri berikut. Saya sebutkan cirinya. Mushaf Uthmani. Jadi utamanya satu, tiap halamannya terdiri dari 15 baris. Kecuali halaman pertama di Al-Baqarah ayat 1-5. Kecuali Al-Baqarah 1-5, maka silakan cari mushaf yang standar. Satu halamannya berapa baris? 15 baris. 15 baris. Di setiap halaman 15. Kalau misalnya Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke bawah, jumlahnya ada 15 baris. Kalau mau lebih rapi lagi, lebih mudah lagi, misal saya beri contoh ya, kesannya pasti sama semua. Misal, yang Al-Baqarah halaman pertama ayat 1 sampai 5. Yang keduanya 6 sampai 16. Ketiganya 17 sampai 24. Keempatnya 25 sampai 29. Selanjutnya 30 sampai 37. Demikian seterusnya. Kesannya pasti sama semua. Kalau bisa ada yang seperti itu insya Allah lebih memudahkan. Dan tolong mohon maaf ya, mohon maaf, jangan pernah berganti mushaf selama menghafaz. Karena kalau berganti mushaf, ganti perubah posisi, perubah tampilan, itu bisa menyulitkan nanti hafazan ini. Cukup pertahankan satu mushaf. Kalau mushaf itu tak ada, cari yang serupa. Cari yang serupa, walaupun mungkin misalnya bukan mushaf yang pertama kita hafazkan. Karena yang pertama itu pasti akan memiliki kesan. Lihat mushafnya saja kita sudah hafal. Lihat mushafnya sudah hafal. Jadi yang pertama kalau ada tesir boleh pakai. Kalau tak ada tesir tak usah kita kecewa. Tak bisa kita gunakan mushaf yang lain. Yang pasti standarnya satu halaman berapa baris? 15. Ya. Guru sudah ada, mushaf sudah ada. Ini dua yang paling utama. Sekarang saya akan akhiri. Waktunya akan habis 7 menit lagi. 7 menit saya habis. Saya akan masuk kepada praktiknya. Betul-betul. Biasa saja gini. Itu tak usah. Masya Allah. Zakallah. Saya tu seringkali mau hapus diri. Bukan tak mau dibantu. Tapi saya tahu mana yang harus dihapus, mana yang tidak. Ya. Jadi kadang-kadang sudah terhapus, saya sudah tulis lagi. Ya. Harus saya tulis lagi. Tadi di sini saya tulis Quran surah kedua ayat 282. Baik. Semuanya sudah selesai. Zakallah khair. Kita cantumkan lagi yang ini. Karena ini bagian terpenting untuk menambahkan yang tadi. Sekarang lihat sini. Mushafnya Uthmani. Satu halaman berapa baris? 15 baris. Sekarang perhatikan. Saya tanya sebentar. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Tuliskan sini. 30 juz. Ya. Fokus. Perhatikan baik-baik. Tiap satu juz itu pasti akan terdiri dari 10 lembar. Juz Al-Quran 30 juz. Satu juz terdiri dari 10 lembar. Boleh saya pinjam sekejap tadi mushaf? Boleh minta bantu sedikit? Semoga Allah muliakan. Kan sini ya? Lihat sini. Ini mushaf, saya ingin perkenalkan sini. Kalau saya cek lembar berarti satu lembar begini. Dua halaman. Ini halaman pertama, muka, ini halaman kedua. Kalau saya sebutkan satu lembar, ada berapa halaman? Dua halaman. Ini satu lembar, dua halaman. Halaman satu, halaman dua. Bisa dipahami sampai sini? Pasti tidak sini ya. Satu lembar, ada berapa halaman? Saya ulang dari atas ya. Lihat sini, harus paham ini dulu. 30 juz Al-Quran. Satu juz, ada berapa lembar? 10 lembar. Setiap satu lembar, ada dua halaman. Masih ingat ke tadi? Satu halaman ada berapa baris? 15 baris. Satu halaman ada 15 baris. Berarti kalau dua halaman ada berapa baris? 30 baris. Berarti dua halaman itu kan satu lembar. Saya buat persamaan ke sini. Berarti satu lembar itu lembar ada 30 baris. Saya berikan kotak ni. 30 juz, 1 juz, 10 lembar. 1 lembar, 2 halaman. 1 halaman, 15 baris. Berarti 1 lembar, 30 baris. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang, perhatikan baik-baik. Waktu yang kita butuhkan, supaya hafaz Quran dalam 30 hari, 30 juz, berarti 1 harinya kan 1 juz. Saya ulang ya. Kita ingin hafaz Quran 30 hari, 30 juz. Berarti 1 harinya berapa juz? Juz ya. Saya ingin hafaz Quran 30 hari sama dengan 30 juz. Berarti satu harinya adalah satu juz. Kalau satu harinya satu juz, berarti satu harinya harus 10 lembar. 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar. Nah sekarang kita masuk ke teknisnya dengan detail. Ingat, dalam sehari itu kita bisa hafazkan setiap lembarnya. Ingat, setiap lembarnya selama 1 jam. Lembar, 1 jam. Kan sini. Satu lembar sama dengan satu jam. Satu jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Terus. Satu lembar 60 menit. 1 jam. 1 juz berapa lembar tadi? 10 lembar. 1 juz 10 lembar. Kalau 1 lembar itu 1 jam, berarti 1 juz 10 lembar 10 jam. Jaga pelan-pelan, sudah pelan-pelan. 1 juz 10 lembar. Baik. Kita hafalkan 1 lembar 1 jam. Berarti untuk 1 juz ini kita butuh 10 lembar 10 jam. Dalam sehari kita butuhkan 10 jam untuk menghafaz Al-Qur'an. Anda masih punya 14 jam untuk yang lain-lain, kan 24 jam sehari. Silakan kerjakan, mau bekerja kah, mau istirahat kah, mau makan, mau minum kah. Tapi nanti kalau untuk 30 hari harus karantina. Harus karantina, memang fokus saja untuk menghafaz Quran. 10 jamnya, 10 jamnya menghafaz. Yang lainnya nanti kita turunkan. Nanti saya sudah ada gambaran petanya, kapan menghafaz, kapan istirahat, kapan tidur, kapan mengulang dalam sehari. Jadi sehari berapa jam? 10 jam untuk 1 juz. 10 lembar, 1 lembarnya 1 jam. 1 lembar 1 jam 60 menit. Tadi masih ingat? 1 lembar itu berapa halaman? 2 halaman. 1 lembar 2 halaman. Masih ingat 2 halaman itu berapa baris? 30 baris, 30 baris. 1 halamannya adalah 5 baris, 14 baris, 15 baris. 2 halaman 30 baris, 1 lembar 2 halaman. Berarti kalau 1 halaman 2 1 lembar 2 halaman adalah 30 baris, kemudian 1 lembar 60 menit, berarti 1 halamannya kita butuhkan berapa menit? 30 menit. Ya, 30 menit. Baik-baik. 1 lembar 1 jam 60 menit. 1 lembar ada 2 halaman. Kalau kita inginkan 1 halaman bagi 60 dibagi 2. Jadilah kemudian 30 menit. 30 menit. 30 menit untuk 1 halaman. 1 halaman 30 menit. Masih ingat 1 halaman itu berapa baris? 15 baris. 30 menit itu sama dengan 15 baris. 30 menit 15 baris. Berarti satu barisnya 30 dibagi 2 didapatkanlah 2 menit setiap barisnya. 2 menit setiap baris. Jadi kita bisa menghafalkan 30 juz dalam 30 hari. Satu barisnya yang kita hafazkan itu alokasi waktunya totalnya 2 menit. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, mula-mula 2 menit, lepas itu 2 menit itu bisa 2 halaman. Harusnya satu baris bisa 2 halaman. Nanti setelah terbiasa, terbiasa, terbiasa. Awal-awal tak akan ada 2 menit, 1 menit pun tak. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Satu baris tuh, tak ada 1 menit. Jadi kita butuh 1 menit 2. Maaf, 1 baris 2 menit. 1 baris 2 menit. 1 halaman 15 baris 30 menit. Jadi setiap 1 halaman 30 menit, 2 halaman 30 menit, 2 halaman 30 menit. Selesailah 10 jam, selesai 1 juz. 1 juz 1 hari kita butuh 10 jam. 10 jam saja untuk 1 juz dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Maaf, paham sampai di sini? Jadi kalau saya tanya, kita menghafalkan sehari berapa juz? 1 juz saja. Berapa lembar? 10 lembar. Berapa jam? 10 jam. Ustaz, bagaimana membagi 10 jam ini supaya saya bisa menghafaz Quran dengan istirahatnya? Nah, yang kami praktekkan di Bekasi, di Indonesia, kurang lebih pembagiannya seperti ini. Kapan mulai menghafaz, kapan istirahat misalnya, kapan juga kita mempraktekkan. Boleh yang ini kita hapusin? Saya berhenti di sini. Oh, mohon maaf, sudah lebih 2 menit. Boleh saya tambah sedikit? Boleh. Kalau tak boleh, tak apa, saya pulang. Sudah, saya ulang sekali lagi. Sehari berapa juz? 1 juz. Berarti kalau 30 hari berapa juz? Masya Allah, 30 juz. Baik, 1 juz berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar. 1 lembarnya berapa jam? 1 jam. 10 lembarnya berapa? 10 jam. Berarti Allah beri kita 24 jam sehari, kita gunakanlah 10 jam untuk menghafaz Quran dulu. Apa kita investasi 10 hari, kita tak buat dulu aktiviti selain untuk menghafaz Quran. Nanti kalau sudah hafaz, Allahu Akbar, Anda tuh bisa mana saja selama ini? Bisa sujud, bisa menangis, dapat anugerah lebih daripada durian musangking. Allahu Akbar. Orang dapat musangking senangnya luar biasa. Udang merah senang luar biasa. Dapat Al-Quran bisa sujud seakan-akan ingin menukar dunia dan seisinya dengan Al-Quran saja. Ya. Sekarang boleh lihat sejenak. Saya sebenarnya sudah tuliskan kalaupun nanti mau misalnya dilihat di perbanyak tadi saya coba untuk memudahkan. Saya coba turunkan sini. Ini kalau waktu di Indonesia, nanti di Malaysia tinggal disesuaikan saja, tidak disesuaikan. Misal kita menghafal itu ba'da subuh memulainya. Ini lebih bagus dengan isyarat ayat was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh, saat semua kehidupan mulai berawal, matahari mulai kemudian muncul sinarnya, tanafas berdasarkan nafas yang kita awali, disitulah kita memulai aktiviti kita. Maka waktu paling baik itu untuk menghafaz, pertama waktu subuh, itu masih bersih, masih mudah. Kalau tak percaya nanti bisa dimulai. Menghafaz siang hari dengan subuh hari itu berbeza, tanya berbeza. Misal, di Indonesia itu subuh selesai jam 5, jadi jam 4.40 itu sudah azan, sholat selesai, jam 5 itu sudah mulai menghafal. Mungkin di sini kan subuhnya jam berapa tadi? Jam 7.40 ya? Berarti hafaz 5.40 ya? Jam 6 sudah mulai, selesai jam 6, 6 mulai, beda 1 jam saja. Kadang-kadang suka mengecek ya, kalau tak jawab berarti dipertanyakan. 05.00 sampai dengan 07.00, 2 jam dulu. Sampai tiba waktu syuruk sedikit, mulai jam 5 sampai jam 7, 2 jam. Ini kalau mengambil waktu Indonesia. Kalau waktu Malaysia mungkin jam 6 sampai jam 8. Sesuaikan. Berapa jam? 2 jam. Berarti ini kita dapatkan 2 jam. Sudah 2 lembar nih. 2 lembar kita hafazkan. Nanti saya berikan kunci cepat mendapatkan kecepatan hafazannya. 2 jam dapat 2 lembar. Tahan sebentar. Setelah itu istirahat sejenak. Lihat dulu. Bawa dalam solat. Kan dalam solat sunnah. Rumusnya di Al-Quran. Setiap solat sunnah itu gunakan untuk merajah. Gunakan untuk merajah. Penghafaz Quran tidak meninggalkan salat sunnah. Dia kejar rawatibnya, salat malamnya, terlebih tahajud. Tahajud itu untuk merajah sempurna. Dalam Al-Quran semua ayat tentang tahajud umumnya akan terkait berkelindan dengan para penghafaz Quran. Contoh Quran surah 73 ayat 20. Itu ayat bicara tentang tahajud, tapi diperintahkan kemudian di situ untuk menghadirkan Quran yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka dalam tahajud ini silakan bacakan yang paling mudah dari Al-Quran yang telah kau hafalkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, kami telah mudahkan dihafalkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara, menghafalnya yassarna, dibacakannya tayassar. Baik, 2 jam. Kemudian lepas itu jam 7.00 ambil rehat sini 1 jam untuk bisa rehat sini. Ya. Mandi dulu, makan dulu, istirahat dulu, macam-macam dulu 1 jam. Selesai. Pas itu biasanya kami di Indonesia menggunakan metode tawaf biar tidak jenuh berada di ruangan di masjid. Kami minta untuk keliling, biasanya kita ada danau itu, keliling seluruh keliling danau atau keliling lapang, dia bawa mushafnya menghafal sambil berjalan supaya suasananya berbeza. Intinya ambil 1 jam kemudian untuk menghafaz di ruangan dulu, di luar ruangan, supaya suasananya lebih bisa refresh, lebih segar ya. 08 sampai 09 08.00 sampai 09.00 fazan tahap kedua. Ini WIB itu maksudnya Indonesia. Nanti disesuaikan jam. Ini hafazan tahap pertama, ini hafazan tahap kedua. Tahan. Pas itu balik ke ruangan, misal ke masjid. Biasa menghafaz di masjid, keluar dulu, masuk, atau misalnya di rumah. Awas, jangan terlampau banyak juga lama di ruangan, itu tak sehat. Ambil suasana keluar. Ini Masya Allah masjid Tuan Kumizan ini luas halamannya. Bisa juga keluar sambil berputar, sambil jalan ya. Di Latin, di Libya itu ada tempat markas hafaz Quran. Dia pagi-pagi tawaf keluar menghafaz Quran, berputar-putar 1 jam dia balik. Kemudian setelah itu masuk masjid, tahiyatul masjid, rehat sejenak, ambil setengah jam untuk mengulang apa yang telah dihafazkan tadi. Jadi pakai dalam solat sunnah ya. 09.00 sampai 09.30, 30 minit saja gunakan untuk merajah. Masuk masjid sedikit, tahiyatul masjid, bacakan, diam sejenak, tenang lagi, mulai menghafaz lagi. 09.30, ini contoh saja, sampai 11.30. Ambil setidaknya 3 jam ya. Ya, 09.30, 10.30, 11.30. Ini ada 3 jam. Hafazan tahap ketiga. 09.30, oh ya, 2 jam, maaf. 2 jam, hafazan tahap ketiga. Jam. Baik, 10.30, baik, betul. 11.30, 2 jam, hafazan tahap ketiga. 6. Rehat sejenak, 11.30 sampai kita ambil 13.30 supaya bisa istirahat, ambil qailulah, tidur siang dulu sejenak. 11.30 kalau di Indonesia mendekat ke arah zuhur. Kalau di sini mungkin 12.30 sejenak istirahat ya, atau jam 13 istirahat. Nanti setelah solat zuhur istirahat sejenak, makan, kemudian istirahat, tidur siang sejenak supaya senang lagi ya, segar kembali. Setelah itu Lepas itu 13.30 bangun lagi 13.30. Kemudian menghafaz lagi sampai jam 15 atau 15.30. Kita genapkan masuk ke asar. Jadi kalau sudah selesai tidur, berwudu kembali, mandi, siap-siap ke masjid sampai ke waktu asar. Ya. 13.30 sampai 15.30. Berapa jam? 2 jam ya. 2 jam di sini. Hafazan tahap yang keempat. Contoh. Ini yang saya sampaikan karantina ya. Artinya memang tinggal di tempat itu untuk menghafaz Quran saja, tidak ada kegiatan lain. Ya. Awal-awal mungkin terasanya agak berat. Nanti kalau sudah biasa otomatis. Automatically tak usah lihat ini saja, tak usah ini, lihat ini lagi, langsung otomatis sudah menghafal dan dinikmati nanti. Itu salat asar. Kita masuk lagi tahap yang selanjutnya jam 4.16 setelah salat asar, 30 menit kurang lebih, sampai dengan 17.30, ada 1 jam setengah, 1 jam 30 menit hafazan tahap kelima. 17.30 sampai dengan 19.30, sampai ke Isya. Ini waktu Indonesia. Kalau di Malaysia barangkali 18.30 sampai dengan 20.30 saya. Yang penting menjelang ke Maghrib sampai ke Isya istirahat. Mandi dulu, makan malam dulu, makan dulu. Makan itu supaya turun dulu, jangan sampai menghafaz dalam keadaan baru makan. Ya. Makan dulu, jeda ke Isya, murojaah dikit-dikit, ba'da Isya mulai tambah lagi. Kita hitung sini. Sini tahap pertama 2 jam, tambah 1 jam berapa? 3 jam. Tambah 2 jam berapa? 5 jam. Tambah 2 jam berapa? 7 jam. Tambah 1 jam 30 menit berapa? 8 jam 30. Tersisa 1 jam 30 menit lagi. Kapan 1 jam 30 menit ini mulai dihafazkan? Setelah Isya. Lepas Isya 19.30 sampai jam 21. Kalau di Indonesia sampai pukul 21. Ini pas sekali 1 jam 30 menit. Tambahkan sini jadilah 10 jam. Di Malaysia tinggal disesuaikan saja, tambah 1 jam, tambah 1 jam, tambah 1 jam. Ya. Jadi, ini sesuai dengan sabda Nabi. Kalau tak ada pekerjaan, janganlah kemudian begadang. Jangan banyak menghabiskan waktu malam, cepat istirahat. Nanti bangun lagi di malam hari. Jadi jam 21, selesailah itu, selesai semua. Apakah selesai menghafaz? Ya, tahap menghafaz selesai. Tapi murajaah belum. Murajaah untuk mengulang, menguatkan hafalan. Saya tak mahu ada orang menghafal, besoknya juz 2, juz 1 hilang. Ada karantina semacam itu. Hari pertama satu juz, juz pertama. Hari kedua menghafal juz kedua, juz 1 hilang. Harus masuk juz 2, juz 1 kuat. Masuk juz 3, juz 1, juz 2 terbawa. Kan nanti saat jam 21, ya jam 9 malam, PM, istirahat. 5 jam saja. Jangan lama-lama, 5 jam saja tidur. Jam 9 kita istirahat malam tambah 5. Berarti bangun jam berapa? 9 tambah 5 14, jam 2. Ya, jam 2 malam. Di sini. Jam 2 malam sudah bangun? 02.00 AM. Ini tengah malam ya. Sampai dengan jam 03.30. Apa yang dikerjakan di waktu ini? Ini wajib disiapkan oleh penghafaz Quran. Karena ayatnya dalam Al-Quran disandingkan dengan erat sekali, tidak dipisahkan. Penghafaz Quran tidak boleh meninggalkan tahajud. Mesti tahajud. Harus tahajud. Sekalipun cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat, dia mesti bangun. Dia ulang, mesti bangun malam, tunaikan tahajud. Dan dalam tahajudnya ini, dia mengulang satu juz yang telah dihafazkan tadi itu. Dia sudah istirahat 5 jam, dia bangun malam hari. Dan Allah langsung memanggil. Quran surah 17 ayat 79 paling kiri di pertengahan. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Dari sementara malam kalian bangun tunaikan tahajud. Ayo bangun. Apa yang dikerjakan dalam tahajud itu? Membaca Al-Qur'an dengan tartil yang telah kita hafalkan itu. Tahu dari mana ustaz dalilnya? Buka Quran surah 73 ayat 1 sampai 20. Satu surah lengkap. Ya ayyuhal muzammil. Duhai orang yang sedang tidur dengan selimut, enak benar kau ini tidur. Ada mudaddir, ada muzammil. Kalau mudaddir, orang yang berlindung di balik selimut karena perasaan tertentu. Mungkin takut, mungkin apa dah. Nabi mendapat wahyu, telah dapat wahyu itu, kemudian Iqra ingin dapat lagi, naik ke Gua Hira. Sampai di atas wahyu tak turun. Turun ke bawah, tiba-tiba kemudian ada malaikat manggil dari atas. Nabi belum pernah natap wajah malaikat dalam bentuk rupa aslinya. Sebelumnya menyamar menjadi lelaki. Rupa aslinya muncul. Ka'annahu seperti itu makhluk duduk antara langit dan bumi. Yaqulu bainas sama'i wal ardi. Memanggil Muhammad. Muhammad. Macam inilah pakcik jalan siang-siang di sini. Siang suasana terang, tak ada orang satu pun. Begitu jalan dipanggil, pakcik. Tengok kanan kosong, kiri kosong, tak ada orang. Depan belakang kosong. Lihat ke atas, ada orang pakai jubah putih, rambutnya panjang, dia panggil, cik. Bagaimana saya itu? Lari kan? Kata Nabi, faru'ibtu minhu. Itu di hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat. Paling kanan, dari atas ke bawah sampai ke kiri. Dari riwayat Jabir bin Abdullah. Dipanggil, kata Nabi, faru'ibtu minhu. Aku takut sampai bulu kudukku naik. Itu bukan takut maksiat, takut kerana Allah SWT. Datang ke rumahnya, lalu bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Kata beliau, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Begitu diselimuti, turunlah surah Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir. Hei orang yang tengah berlindung di balik selimut, karena takut tadi barusan bertemu dengan malaikat. Ya, kum fa'anzir, bangun, berikan kemudian peringatan kepada manusia. Tapi kalau al-muzammil bukan. Dari kata zamil, sesuatu yang menemani dengan nyamannya. Karena itu orang Arab menyebut teman dengan zamil, zamili, zamilati. Muzammil, orang yang pakai selimut sebagai teman tidurnya. Saking nikmatnya dia berselimut. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil. Duhai orang yang berlindung, enak tenang tidur di balik selimut. Kumil laila illa qalila. Ayo bangkit, walaupun sedikit bangun malam. Nisfahu awin kusminhu qalila. Setengah malam atau akhir malam. Auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Tetambah sikit dalam bangun malam itu, bacakan Qur'an dengan tartil yang telah engkau bacakan, hafazkan sebelumnya. Tahu dari mana ini Qur'an dengan tartil yang telah dihafazkan? Baca ayat 20-nya. Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bangun saat berdiri, waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Menghafaz Qur'an menggunakan kalimat yassara. Walaqad yassarnal Qur'an. Mengulang Qur'an menggunakan tayassara. Kalau Qur'annya sudah ada, kalimatnya berubah dari yassara menjadi tayassara, yang telah mudah setelah kita hafazkan. Baca. Jadi ayat tahajud bersanding dengan ayat hafazan Qur'an. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kau ini bagaimana? Siang-siang sibuk sekali bekerja. Berangkat gelap, pulang gelap, mencari dunia. Malam-malam sibuk tidur. Cita-cita masuk surga. Firdaus lagi. Ayo bangun, jadi ahli Qur'an, tunaikan tahajud. Jadi malam ini jam 2 sampai dengan 3.30, 1 jam setengah kurang lebih, telah diulang kembali satu juz yang telah kita hafazkan siang hari. Nah, kalau seperti itu nanti Qur'annya kuat. Pakai dalam salat sunnah rawatib. Ya, rawatib itu gini, maaf. Menghafal subuh, duha nanti masuk, hafaz, baca dalam duha itu yang telah kita hafazkan. Sebelum qabliyah zuhur, sebelum zuhur, baca yang telah kita hafazkan. Nanti saya turunkan setelah ini menjadi tabel. Menjadi tabel. Ya. Ini kemudian jam 3.30 sampai ke jam 4.04. Pakai rumus Nabi. Tidur dulu sejenak. Istirahat dulu. Nabi kalau bangun pertengahan malam setelah sholat, beliau istirahat dulu. Kalau bangunnya menjelang akhir malam setelah sholat, beliau merebahkan ke kanan. Hanya merebah saja. Tapi kalau bangunnya tengah malam, tidur sejenak, bangun lagi. Ya. Kalau belum terbiasa, pasang alarm ya. Pasang pengingat. Jangan sampai tidur sejenak, bangun-bangun jam 9. Ya, subuh lewat, bangun jam 4. Jam 4.04 sampai dengan jam 4.30. Kalau di sini mungkin jam 5 sampai 5.40, 5.30. Isilah di situ dengan istighfar kepada Allah dan berdoa supaya Allah memudahkan hafazan Qur'annya. Itu ada di Qur'an surah ke-51 ayat 18. Paling ini disebut dengan sahar namanya, saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Ada ahli surga jalan-jalan di muka bumi sedang beraktiviti. Ahli surga hidup di bumi sebelum pulang kepada Allah ke surga. Apa di antara aktivitasnya? Dia rajin tahajud, dia kemudian rajin sedekah, dan di antara amalannya jam 4 itu waktu sahar menjelang kepada fajar dia banyak beristighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang ini akan dikumpulkan nanti dengan 4 golongan lain di surga. Ada di Quran surah ketiga ayat 17. Ya, as-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang yang akan dikumpulkan di surga, yaitu orang-orang sabar, ahli infak, orang-orang khusyuk ibadah, juga orang-orang yang senang istighfar di waktu sahar. Anda saya sarankan jam 4 ini waktu sahar. Kalau di Malaysia jam 5 lah, ya. Isi dengan berdoa saja, istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar, kemudian berdoa. Ya Allah, mudahkan hamba dalam menghafaz Quran. Tanamkan Quran dalam jiwa hamba, ya Allah. Jangan jadikan hamba lupa dengan Quran hamba. Dan mohon, ya Allah, jadikan Quran ini dibawa oleh hamba sampai kiamat menghadap kepadamu. Pada saat itulah kemudian berlaku hadis. Hadisnya hadis si, diriwayatkan oleh 30 orang sahabat pertama. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi akhir layli. Ya, wa yaqulu. Allah kena menyampaikan di sepertiga malam itu. Ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta aku kabulkan, siapa yang berdoa aku berikan, wa man istaghfara li ghafartu lahu, dan siapa yang minta ampunan aku ampuni dosa-dosanya. di saat itu diampuni dosa dan diijabah doanya. Demikianlah berlangsung selama 30 hari. Yang dahsyat nanti, yang paling dahsyat, mula-mula satu baris itu 2 menit, nanti hari ke-10, hari ke-11, hari ke-15, ternyata 2 menit itu ada yang 1 halaman, 2 menit itu ada yang 2 halaman. Dan yang dahsyat, ada yang hari ke-20 hafaz Quran 30 juz, hari ke-21 hafaz Quran 30 juz. Ada pernah seorang ibu dengan seorang anaknya, ibunya ingin jadi hafizah, anaknya terserah kepada Allah, dipaksa anaknya untuk menghafal, ayo ikut mama, belajar dia Quran. Awal mula ibu sudah dapat 3 juz, 4 juz, anaknya belum, 0 dari 0. Sepekan dia belum dapat apa-apa. Dia istighfar mendekat kepada Allah. Hari ke-27 si anaknya hafaz 30 juz, ibunya sampai 30 hari belum hafaz 30 juz. Anaknya hari ke-27. Jadi nanti ini tuh tidak mutlak, tidak baku. Bisa jadi berubah. Bisa jadi hari ke-25 hafaz, 24 hafaz, 21 hafaz. Hanya memang kalau nak mulai, kalau ingin menjadikan ini sebagai agenda, mesti jadi prioritas. Sudah tinggalkan dulu kegiatan yang lain. Selama ini kan 30 tahun cari dunia, kenapa tidak ada 30 hari cari akhirat? 10 tahun untuk dunia, mana untuk akhiratnya? Dunia kita tinggal tak kita bawa. Apa ada orang wafat bawa rumahnya, orang wafat bawa keretanya? Anda punya handphone, handphone paling bagus, wafat tak bisa dibawa. Taklah ustaz, saya mau tulis wasiat, nanti saya bilang pada istri saya, kalau wafat tolong kuburkan dengan handphone ini. Handphone paling saya sukai, kalau kangen miss call saja, ya, tak bisa. Nah inilah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa didapatkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita insyaAllah. Jika memang berminat untuk menghafaz, bisa dibuat kemudian suasananya, habitnya di rumah masing-masing. Atau misalnya buat kelompoklah dengan beberapa kawan duduk. Jadi ustaz yang buat prioriti 30 hari sekarang, saya kosongkan dulu aktiviti untuk menghafaz Quran. Sebetulnya paling bagus Ramadan. Sudah lepas dah. Ya mungkin tahun depan insyaAllah Allah berikan kembali Ramadan, kita maksimalkan. Ramadan kami punya program kemarin 10 hari, 30 hari. Ada yang selesai dalam 7 hari 30 juz. Ya, 10 hari hafaz. Ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Di Kuwait pernah ada suami seorang pekerja, cik, teman, ya saudara. Dia kerja wiras swasta, ya. Maaf, bukan wiras swasta, pekerja umum lah. Ya, di umum di pemerintahan, di jabatan. Dia kerja, dia sengaja setahun tak cuti dulu. Cutinya diambil untuk masa itikaf. Liburnya. Dia mengajukan libur, kan kerja itu ada libur ya, dalam setahun boleh ambil libur berapa itu. Nah, dia tak ambil, dia ambil saat itikaf. Dengan niat untuk menghafaz Quran. Dia bincang dengan istrinya, saya nak menghafaz Quran dan saya malu terhadap Allah, kurang lebih begitulah bahasa kita. Dia mau menghafaz Quran, lalu dia bilang pada istrinya, saya ingin menghafaz 3 juz saya 10 hari. Dia pamit pada istri, istrinya tuh Masya Allah, Allahu Akbar. Dia punya 4 anak, 1 anak masih diberikan ASI, masih diberikan susuannya, 4 orang anak. Begitu pamit istrinya termotivasi, bapak menghafal, saya pun akan menghafal. Dia menghafaz di rumah. Suami pergi ke masjid, 10 hari dia intikaf. Setelah selesai, dia pulang ke rumah, wajahnya berbinar. Panggil istrinya. Ummi, zauji. Mama, ibu anak-anak, istriku sayang sini. Begitu datang, Alhamdulillah, hafidtu talatata ajza. Saya hafal 3 juz dalam 10 hari. Ya Allah, kemana saja saya selama ini hafal 3 juz. Istrinya memuliakan suaminya, diambil tangannya, dicium tangannya, mengucapkan selamat. Kau telah hafal suamiku 3 juz, Masya Allah. Tanpa dia bercakap pada suaminya, bahwa dia hafal 30 juz dalam 10 hari. Inilah yang cuba kami sampaikan, telah kami uraikan. Kita punya masa ke depan ni ada 30 minit saja. Kami diberikan waktu untuk berdiskusi, barangkali ada soalan yang bisa kami jawab. Kalau tak ada soalan, saya mau berikan yang terakhir. Ingin berikan satu simulasi, ingin tunjukkan pada semua bahwa anda bisa menghafaz Quran minimal 5 ayat dengan nomornya, dengan posisinya dalam Al-Quran, bawah 5 menit. 5 ayat 5 menit, tidak sampai 5 menit. Saya tunjukkan anda hafaz Quran dengan nomornya, dengan posisinya. 5 ayat, 5 nomor, 5 posisi dalam Al-Quran. Kalau tak ada soalan, kita bisa perhatikan. Kalau ada soalan, saya tunda sejenak. Saya berikan 10 menit untuk diskusi. Kalau ada, saya jawab. Kalau tak ada, kita coba lanjutkan. Ada soalan? Buka dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifit Fitriani mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita sudah hafal ayat itu terus kita praktekkan dalam sholat tahajud, pas sholat itu kita lupa 2 ayat atau beberapa ayat, kita terus mengulang mengingat, sudah ingat sholatnya, apakah kita harus mengulang sholatnya atau biar saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang murojaah hafazan Quran yang tadi dihafazkan. Kemudian dalam murojaah itu, tiba-tiba kemudian lupa ayatnya yang dibacakan. Pertanyaan pertama, kenapa lupa? Itu ya. Bab ada hadis nanti di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari nomor hadis 857. Ada setan menggoda orang solat. Awas. Ada setan menggoda orang solat. Namanya khinzib. Atau dibaca juga dengan khanzab. Nanti ada 19 jenis setan. Ada kitab ini. Setan penggoda orang wudu, pemberi waswas. Kadangkala sudah berwudu, kita tak yakin. Sudah belum. Batal tak ya? Itu namanya walhan. Ada setan yang dia penunggu rumah. Ada di bilik-bilik rumah ada. Namanya dasim. Dasim itu setan rumah. Awas, bahkan dia bertugas memecah belah rumah tangga suami istri. Itu ada di Quran surah kedua ayat 102. Yufarniquna bihi bainal mar'i wazawji. Setan pemecah belah rumah tangga. Karena itu usahakan ucapkan salam setiap masuk rumah. Dan Nabi, jika kau ucapkan salam, assalamualaikum, setan berkata kepada kawannya, kita tak punya tempat menetap di rumah ini. Tapi kalau tak diucapkan salam, dia berkata, kita punya tempat menetap di bilik ini. Saya biasakan tu pada budak-budak di rumah, pada anak-anak. Saya bilang sama anak saya yang paling tua, waktu dia usia tahun, sekarang usia dia 6 tahun. Saya bilang, kakak, di rumah ini ada setan. Kalau kita masuk, ucapkan assalamualaikum, namanya dasim. Kalau tak diucapkan, nanti dia akan tinggal di kamar kakak ini. Dia langsung melakukan, dia masuk ke kamar, dia ucapkan, assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya pula, supaya keluar sekalian. Nah, untuk orang sholat namanya khinzib atau khanzab dia. Kata Nabi, idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharatun. Jika azan dikumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar, maka syaitan akan lari meninggalkan manusia karena mendengar suara azan itu. Lari terbirit-birit, wa alaihi dharat. Jadi, makanya jangan heran lah. Kalau sedang azan berkumandang, kawan pun yang tak biasa solat, dia bisa bercakap, sudah azan nih. Ya? Fa idza tuwiba fa'ada. Kalau azan selesai, maka baliklah setan itu. Ada, balik lagi. Maka orang tadi berkata, tenang saja, baru azan, belum komat. Lalu kemudian dimulai solat. Fa idza kabbara, maka bila telah bertakbir, maka dia mulai membisikkan di telinga orang solat itu, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat ini. Kau jangan heran dah. Sekarang tak ada, biasa saja. Fokus kita sebelum solat khusyuk. Tapi begitu bertakbir, silakan. Kan nampak was-was di kepala kita. Ingat kata Ustaz Adi tadi, Masya Allah, ada setan menggoda saat engkau takbir. Itu setan tadi. Bahkan anda akan diajari metode menghafaz Quran supaya ingat, ingat, ingat, supaya pecah. Hatta la yashura al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai ada nanti orang solat lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan solatnya. Karena itu sebelum solat, berlindunglah kepada Allah dari was-was syaitan. Berlindung, sama berlindung. Bisa bacakan yang ringan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau merasa khusyuk, sila, boleh. Fasta'in billahi minasyaitonirrajim. Itu langkah pertama. Kalau di pertengahan lupa, misalnya karena sebab tertentu, lupa apa yang terjadi, ingat dulu. Ya, berhenti dulu bacaan. Ulang ayat sebelumnya. Misal, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum ulang lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun. Lupa. Ulang satu ayat sebelumnya. Yukhadi'unallah. Untuk menyambungkan ke ayat setelahnya. Nah, kalau bertemu, teruskan. Kalau lupa juga, bisa lupa, maka lihat berapa ayat yang sudah dibaca. Kalau ayat ini hurufnya sama dengan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Walaupun hanya seayat, Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ayat itu lebih banyak daripada surah Al-Kautsar. Kemudian mau masuk ke Alif Lam Mim, misalnya di Ali Imran, lupa. Maka dicari-cari, lama tak jumpa, lama tak bertemu, lama tidak datang, maka silakan langsung boleh ruku. Ruku tanpa melanjutkannya. Tapi kalau jumlah ayatnya belum sama dengan jumlah ukuran yang inna atainakal kautsar, maka pindahlah ke surah lain yang telah dihafazkan. Misal mau mulai Al-Baqarah baru Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu sampai 5 menit enggak muncul-muncul, pindah surah untuk bisa rukuk. Qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa, salat sendiri. Nanti biasanya saat sujud datang lagi. Ada begitu. Sujud datang dia. Kalau sujud dia datang, maka rakaat keduanya Ulanglah yang tadi, alif lam mim, dalikal kitab, dan seterusnya. Maka selesai kemudian rakaat yang pertama, selesai, tuntas hafazan kita. Kalau memang sudah dua rakaat lupa tak muncul, maka bacakan itu selesai kita sholat. Selesai sholat, bacakan dulu, selesai, buka mushaf, baca lagi, lanjutlah ke rakaat yang selanjutnya dengan ayat yang selanjutnya. Ya, dan tak perlu mengulang sholat, karena sholatnya sudah sah, sholat tak perlu diulang. Kecuali kalau menambah rakaatnya, mengulang bacaannya itu boleh dilakukan. Lihat mana yang paling mudah untuk dikerjakan. Yang penting targetnya selesai, tahajud itu kita mengulang satu juz. Jelas ya? Ada yang lain? Fadal. Sebelah sini. Tahan sebentar ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di awal di berita sampaikan tadi, surga itu diberikan untuk yang hal untuk 30 juz. Lalu bagaimana saya itu hafal juz 30 di 3 ayat, di 3 surah terakhir. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Apa masuk untuk dapatkan sebagai penghafal Quran? Baik. Tadi kemudian kami detilkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli Quran. Dan kemudian disampaikan oleh para ulama penjelasan Nabi dimaksud. Ingat, ulama ini adalah pewaris Nabi, jadi yang paham tentang kalimat Nabi para ulama. Apa dalilnya? Ibnu Majah dalam hadis 233 tadi, di akhir hadis dia dikatakan, wa innal ulamaa warathatul anbiya, wa innal anbiyaa lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilmi. Ya, warathul ilmi, warathul ilma, fahadduhu bihadzin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tapi ilmu pengetahuan. Maka jika ada ulama menyampaikan pengetahuan, maka ambil dengan erat sekali. Nah, kata para ulama melihat keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Quran itu dibagi 3 bagian yang tadi saya sampaikan. Pertama ahli qiraat, yang kedua ahli tilawah, yang ketiga ahli hifdz. Qiraat dia hanya mungkin hanya hafal 1-2 surah, seperti di zaman sahabat nanti ada yang hafal, maaf, Al-Baqarah saja. Ada yang hafal surah lain saja. Sampai Abdullah bin Amr bin As berkomentar, banyak orang saya temukan di zaman-zaman Nabi itu hafalnya cuma satu surah tapi amalnya melebihi surah itu. Dia beramal. Ya, saya khawatir yang sekarang dan yang nanti ada hafal 30 juz tapi tidak mengamalkannya. Berat dia mengamalkannya. Berat dalam mengamalkannya. Yang kedua ada ahli tilawah. Dia senang menggali makna Quran. Belajar di Al-Fatihah. Dia baca tafsirnya, dia kumpulkan. Tafsir Syekh Syarawi, di tafsir misalnya Tuhai Ibn Ashur, di tafsir Al-Maraghi, di tafsir Ibn Kathir, di tafsir Min Ruhul Ma'ani Al-Alusi. Jajarkan oleh dia. Setiap satu ayat lihat semua tafsirnya. Sampai dia wafat belum sempat 30 juz. Ada yang seperti itu. Itu pun ahli Quran. Ahli Quran adalah ahli yang cinta dengan Al-Quran. Dia mencintai Quran dengan bacaannya. Dia cinta Quran dengan tilawahnya walaupun dia tidak hafal 30 juz. Ada yang cinta Quran lalu menghafalkannya. Ya, hafalkan, hafalkan, hafalkan. Dia jadi termasuk ahli Al-Quran. Akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kecintaannya pada Al-Quran. Hanya bezanya dengan yang hafal Quran 30 juz adalah saat dia menempati surga yang dijanjikan itu. Bagaimana caranya? Allah perintahkan dia bacakan surah yang dia biasa bacakan saat di dunia. Cinta Quran itu. Maka yang tadi hafal satu surah, dia baca. Hadisnya jelas di At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Iqra waqar fa inna akhira qira'atika ikhra manzilatika. Bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, akhir bacaanmu disitulah tempat tinggalmu di surga. Ahli Al-Baqarah begitu dibacakan naik naik naik. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai ujungnya, ya. Anta maulana, ya. Terus fangsurna 'alal qaumil kafirin, berhenti. Karena sampai di situ dia baca, berhenti di situ, itulah tempat tinggalnya di surga. Yang biasa tilawah, dia bacakan ayat tilawahnya, baca, baca, berhenti, di situ tempat tinggalnya. Hafaz 30 juz, dia bacakan terus, terus, terus, terus, sampai selesai minal jinnati wan nas, di situ tempat tinggalnya di surga. Dan nanti kata para ulama, ada orang menyesal masuk surga. Masuk neraka menyesal, biar saja. Masuk surga menyesal, bukan karena masuk surganya, tapi karena kebiasaan baca Al-Qurannya. Dia biasa baca 5 ayat, berhenti di situ. Temannya yang 10 ayat, naik lagi ke atas. Semakin naik, semakin indah. Maka dia berkata, ya Allah, kenapa saya tak teruskan dulu sampai dengan 10 ayat. 10 ayat menyesal, ya Allah, kenapa tak sampai 20 ayat. Sampai paling tinggi. Itulah tadi saya cakap bahwa ada anak-anak Palestine yang 30 juz, dia bercanda dengan kawan yang baru 15 juz. Dia katakan, nanti kalau di atas ni, aku dadahi kamu di bawah. Canda mereka. Itu motivasi saja. Tapi dapatkan surga yang kan sesuai dengan amalan-amalan kita. Yang penting kita niatkan dari sekarang. Ya, nanti ada 4 jenis surga. Nanti di kuliah saya mungkin yang lain masa, lain waktu, nanti kita akan bahas ragam surga dalam Al-Quran. Ada 4 jenis surga. Surga tertingginya bukan sekedar penghafaz Quran. Dia tinggal bersama Rasulullah SAW. Ada 4 jenis. Di surga bersama Nabi, taman surga, surga seluas langit dan bumi, dan surga yang biasa saja. Biasa pun jangan dikira biasa kelas ekonomi seperti ada di dunia. Tidak. Ada keistimewaannya. Hebat. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang lain ke? Oh, terakhir ya. Nanti terakhir ini sejenak supaya saya ada masa untuk bisa simulasi. Boleh diberikan begini? Allahumma salli ala sallam. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kalau kami orang Malaysia berminat untuk menyertai karantina bagaimanakah caranya? Sama ada terus pergi ke sana ataupun boleh buat di Malaysia? Terima kasih. Baik, jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan ya ukhti kita ni, dan semoga amalan diniat dinilai berdasarkan niatnya. Semoga Allah lipat gandakan pahala, dan semoga Allah juga berikan kemudahan terhadap semua apa yang telah diniat. Jika ingin datang ke Indonesia kemudian bergabung di sana, boleh, sangat boleh. Boleh sangat. Kerana tu kami bawa tim sini, full team. Kami ada 20 orang sini datang, dan di sana di luar tu ada booth-booth nanti atesia. Di sini kami bawa koordinator untuk program. Jadi bisa tanya-tanya tinggalnya di mana, berapa lama tinggalnya, fasilitasnya apa saja, kemudian siapa trainersnya. Kerana tu kami bawa yang ikhwan, kami bawa yang akhwat. Sini ada Ustaz Cendekia. Mana Ustaz Cendekia? Boleh bangkit eh? Bangun eh? Nah, ini koordinator untuk program Atesia. Direkturnya di Indonesia, ini koordinatornya. Nanti semua program ada di beliau. Boleh tanya masanya, boleh duduk lagi dan lama-lama lah. Maaf, sudah menikah, sudah punya putra ya. Dah. Jadi ada semua di sana. Ya, beliau bawa keterangannya, masanya, berapa lama menghafaz, kemudian sistemnya seperti apa, tinggalnya di mana. Kalau ada biaya misalnya, apa saja biayanya yang diperlukan, ya, mungkin untuk laundry pakaian, untuk makan, untuk yang lain. Tapi tempat fasilitas gratis. Belajar tak ada biaya, percuma. Ya, kami haramkan untuk meminta wang apapun dari pengajar, tak ada. Bahkan saya pun datang sini, saya sudah sampaikan sejak sampai tadi malam. Saya tak butuh apapun. Saya datang sini sendiri. Kalau perlu beli tiket sendiri, hotel sendiri. Ya, saya tak mau dibayar, tak mau diberi apapun. Jangan berikan saya amplop termasuk di masjid ini. Tak boleh berikan satu ringgit pun pada saya. Saya ingin hujah saya dengan di hadapan Allah. Ingin katakan saya sudah datang ya Allah, saya sudah sampaikan sepenuh yang saya bisa lakukan. Saya tak minta apapun pada mereka. Saya ingin hujah saya dengan di hadapan Allah. Karena yang saya bawa ini Al-Quran. Dan itu akan ditanya. Tolong dimanapun saya mengisi selama berada di Malaysia, jangan berikan apapun untuk meringankan saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak butuh ringgit, tak butuh rupiah, tak butuh apapun. Yang saya hanya butuhkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anda boleh doakan saya supaya Allah ampuni dosa-dosa saya, itu yang saya inginkan. Jadi kalau ada masa silakan datang ke Bekasi. Kami datangkan pula trainersnya tadi, ada Ustazah Uswah, ada Ustazah Hayani juga datang. Semua itu 30 juz sudah hafaz. Ya, kemudian kalau Ustaz, kami bagaimana dengan yang di Malaysia? Tak ada masa datang ke sana, ke Indonesia. Nanti sila belajar, kirimkan trainers ke sana. Supaya dia bisa belajar, balik ke Malaysia, ajarkan lagi. Ya, dia bisa mengajar di sini. Mungkin di antara tuan-tuan ada pondok-pondok atau yang lain. Berangkatkanlah, kirim ke sana. Belajar, balik sini. Nanti kita ada kelas online. Ya, bisa diberikan di situ materi-materinya. Tapi tetap untuk setoran, mesti talaqqi, mesti datang. Tidak ada masa untuk belajar. Jadi dari sekarang direncanakan, insyaAllah di bulan Ogos ni, bulan depan, kita akan mulai angkatan pertama untuk yang karantina. Ya, 30 hari, 30 juz. Dan bulan Ogos. Yang sudah daftar, saya tidak tahu ada berapa. Nanti kita bagi selama setahun. Sampai setahun ni, Ogos selesai, masuk dufa gelombang selanjutnya. Itu selesai, masuk kelompok selanjutnya. Terus setiap bulan tu ada yang baru, baru, baru, baru. Tinggal kami sediakan, sudah ada tempatnya khusus. Ya, kira demikian. Kalau nanti ada masa, silakan bisa ke Indonesia. Nanti bisa dapat webnya ada di sana. Ya, tempatnya jelas. Ya, Quantum Akhyan Institute. Ya, Quantum Akhyan Institute di Singgi AI. Quantum Akhyan Institute. Programnya Atesir. Ya, nanti subprogramnya Atesir Learning Center. ALC. ALC. Atesir. Atesir Learning Center. Silakan masuk ke situ. Dilihat nanti di situ semua ada keterangan, termasuk syarat-syarat dan hal-hal lain yang diperlukan. Saya kira demikian ya. Allahu Taala a'lam. Kira cukup ya untuk soalan jawab. Saya cuba sempurnakan dulu kita dengan untuk mencoba testimoni, atau bukan testimoni lah, simulasi dari apa yang telah kita cuba sampaikan. Saya nak tengok dulu saya punya berapa masa atau waktu untuk 20 minit sampai setengah satu ya. Tambahan sikit saja untuk bisa menghafaz satu baris 2 minit, satu halaman 30 minit, satu lembar 60 minit. Pertamanya mesti membiasakan membaca Quran dulu, baca dulu, karena tak bisa, mustahil langsung menghafaz tanpa bisa membaca, tak bisa. Kami ingin hafazan kuat dan dibaca dengan benar. Di ateisnya tak boleh baca sekedar baca, bacaan harus benar. Nanti di tempat kami ini sekarang nanti insyaAllah ada yang dari Mesir, sanad sampai 10 Quran, ada yang dari Sudan, dari Jamiatul Quran, kita sudah bekerja sama Nanti untuk mengecek sanadnya ada, yang dari Mesir ada. Untuk mengeceknya ada, kita ada dari Yaman, dari Mesir, kemudian juga ada yang dari Sudan. Dan juga ada yang bersama kami juga. Nanti ada setoran hafazan langsung bertalaqqi. Kalau akhwat dengan akhwat lagi, dengan ustazanya. Laki-laki dengan laki-laki. Hal tertentu pakai hijab nanti boleh setoran dengan saya untuk ateisnya. Karena ateisnya agak berbeza. Nanti untuk ateisnya nomor dan number dan sebagainya itu menggunakan metode yang beda dengan yang tadi. Biasakan dulu bisa menghafaz, bisa membaca, maaf, membaca. Sampai ukuran 20-30 menit satu juz. Ya, toleransinya 40 menit. Jadi kalau bisa 30 menit juz. Bacalah macam surat Yasin itu. Tapi tajwidnya tepat. Bukan sekedar asal baca. Biasa baca dulu, latihan baca, baca, baca. Karena itu nanti bila ada yang ingin bergabung, berminat untuk ikut metode ATC, dia akan dites bacaan dulu. Satu juz itu selesai tak 30 menit. Toleransinya 10 menit, 10 menit. Kalau dia bisa baca 40 menit, ya selesai satu juz, itu insya Allah akan mudah. Bahkan dia bisa selesai dalam tempo di bawah 10 menit. Tapi kalau dia belum terbiasa, masih 60 menit, 1 jam, 2 jam, nah dia perlu berlatih dulu. 40 menit saja selama ini, maka saja dia tak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka biasakan dulu supaya mengenal. Kalau sudah bisa, apapun akan dikerjakan. Demikianlah kepada Al-Quran, ta'aruflah dengan bacaan Al-Quran sampai anda mencintainya. Kalau sudah cinta dengan Al-Quran, apapun akan dilakukan untuk Al-Quran. Ya, ini poinnya. Nah, saya coba berikan simulasi sana. Saya ingin tunjukkan bahwa kita insya Allah bisa dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mulai dengan 5 ayat dulu ya. Ini simulasi, lepas ini nanti kalau masih ada masa saya buatkan table, pan mulainya, pan kemudian selesainya. Perhatikan sini nih, nampak ya? Saya jadikan yang ini kanan, apa ini? Kanan. Kalau saya tulis kanan, berarti di sebelah kanan mushaf. Paham ya? Kalau yang ini kanan, yang ini apa? Kiri. Kiri. Dia berada di kiri mushaf. Berada di kiri mushaf. Sekarang dek, saya masukkan dulu 5 ayat Al-Baqarah pertama. Saya tulis sebelah kiri, tidak di kiri mushaf. Tahan sebentar, tahan. Lihat sini, ini apa? Ini apa? Kalau saya tunjuk gini, berarti dia ada di kanan atas. Kanan apa? Ini, bawah. Ini, tengah. Ini, kiri atas. Ini, kiri tengah. Ini, Masya Allah. Belum nampak ayatnya. Baru posisinya saja. Posisi kanan atas, kanan bawah, kiri tengah, kiri bawah. Nah, saya masukkan sebelah kiri. Berikan nombornya 1. Alif Lam Mim. Berada di mana? Kiri atas. Baik. Zalika. Ini masih di atas. Di sini saya coba turunkan ke bawah untuk memudahkan. Zalika. Tengah di sini ya. Saya batasi. Ini bawah. Zalika. Nomor berapa? 2. Berada di mana? Kiri atas. Masuk ayat ketiga. 3. Alladzina. Apa? Alladzina. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina. Nomor ketiga. Di mana posisinya? Kiri tengah. 4. Walladzina. Kiri agak ke bawah. Pakai wawu. Walladzina. Apa bunyinya? Walladzina. Ayat keberapa? 4. Posisi? Kiri bawah. Agak ke tengah. 5 terakhir, ulaika. Apa? Ulaika. Ayat kelima, ulaika. Posisi? Kiri bawah. Maaf. Kurang sedikit sini. Ika. Ulaika, kiri bawah. Karena ini di kiri, yang kanan saya hapus dulu untuk memudahkan. Perhatikan sini. Nanti di Musab At-Taisir akan ada potongan ayat seperti ini. Ya, di pinggir-pinggirnya. Saya ulang ya. Sebelah kiri Al-Baqarah 1-5. Saya tunjukkan pada anda, kurang dari 5 menit anda bisa hafaz ayat ini dengan nombornya, dengan posisinya. Nanti saya hitung ya. Lihat, saya tunjukkan dulu. 1 apa? Alif Lam Mim. 2 apa? Dzalika. 3 apa? 4 apa? Walladzina. 5? 5? Nah, sekarang kita mulai hitungan. 11-16. 11-17. Berarti saya akan berhenti di 11-22 ya. Baik, kita mulai ya. Lihat baik-baik, cara menghafazkannya pertama, supaya fokus, lihat ayat pertama dengan terakhir. Saya mulai dari satu dulu. Itu apa? Ulang, satu. Satu. Baik, saya hapus dulu. Satu. Masuk ke yang lima, ayat yang terakhir. Lima? Lima? Maksudnya nanti mudah menghafalkan bagian tengahnya. Kalau sudah hafal awal dengan akhirnya, yang tengahnya mudah dicari. Lima apa? Satu apa? Lima apa? Setelah itu, saya hapus, ya. Perhatikan, tinggal dua, tiga, dan empat. Sekarang lihat baik-baik, jangan ada yang berbicara, jangan ada yang bercakap. Lihat, yang paling mirip, tiga dengan empat. Tiga, alladzina. Tiga apa? Alladzina. Tiga. Masya Allah. Empat, tinggal tambah wawu. Walladzina. Empat apa? Tiga. Empat. Tiga. Empat. Lima. Satu. Lima. Empat. Satu. Tinggal satu lagi, dua. Dzalika. Dua apa? Dua apa? Dua apa? Oke, kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Puan berhenti, akhwat saja. Lima. Tiga. Empat. Dua. Satu. Sebutkan nombornya. Alif lam mim. Ulaika alladzina walladzina dzalika alladzina yu'minuna bil ghaib. Surat apa? Al-Baqarah ayat ke berapa? Posisi kiri tengah. Masyaallah. 2 menit. 5 4 3 2 1 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Surat apa? Ayat keberapa? Posisi? Masya Allah. Ini apa? Kan, ini kosong lah, tak ada apa-apa. Tapi kerana di kepalanya sudah ada Al-Quran, setiap melihat number, Quran saja. Dan di mana tak ada angka, semua ada angka. Berapa umur? Angka. Berapa nomor peci ini? Angka. Berapa nomor handphone? Angka. Usia berapa? Angka. Ya. Saya pernah tanya, berapa usiamu? Ya kadul barku yakhtafa. Masya Allah. Anak ini. Masya Allah. Mau kau menikah? Mau ustaz. Berapa? Alif lam mim. Allahu Akbar. Ya itulah apa yang tadi saya sampaikan. Ya Al-Quran mudah. Kurang dari 2 menit kita bisa hafazkan ini. Asal kita yakin. Dan kita menikmati itu. Kalau tak nikmat ya capek, jadi beban saja. Banyak anak-anak sekarang ikut sekolah, ikut pondok, hanya beban saja menghafal, capek. Karena tidak cintai apa yang dia kerjakan. Cintai apa yang dilakukan, maka akan mudah Al-Quran kemudian hadir dalam jiwa kita. Mulailah di hari Sabtu. Saya ulang, terakhir, ini saya tutup. Mulai di hari Sabtu. Kemudian berlanjut ke Ahad, Senin, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat istirahat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah nanti hafaz Quran. Biasanya kami kalau sudah para penghafaz Quran itu, tiap 6 hari ini kita murojaah. Paling minimal 5 juz. Jadi Sabtu 5 juz. Sebelum subuh, setelah subuh 1 juz, subuh 1 juz, duhur 1 juz, asar, maghrib, isya 5 juz. Sabtu 5 juz. Ahad 5 juz, 10 juz. Isnin 5 juz, 15 juz. Selasa 5 juz, 20 juz. Rabu 5 juz, 25 juz. Kamis 5 juz, 30 juz. Jumatnya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Al-Qur'an itu ditanamkan ke dalam jiwa-jiwa kita dengan penanaman yang kuat. Nah, terakhir saya ada masa 9 menit lagi sampai dengan 11.30 sebelum berdoa. Saya boleh pinjam ini buku yang murojaah. Ya, ini saya kembalikan. Nah, ini yang terakhir. Anda yang dapat paket ini ya di hari ini ada buku warna hijau yang ini. Ah, habis insyaallah, mudah-mudahan dapat ya. Kita berusaha sebaik mungkin apa yang bisa kita kami bawa. Menurut kami itu yang paling banyak bisa dibawa. Karena tak bisa semua pesawat isinya atasir semua. Jadi kita bawa. Memang ini agak alhamdulillah kita senang. Banyak orang minat ya, mereka seronok dengan menghafal Quran sekarang ni. Kita cetak 10 ribu habis dalam 1 jam, 10 ribu habis lagi 1 jam. Kita sudah cetak ni 50 ribu, habisnya cuma 2 jam, 2 jam, 2 jam, habis tu ya. Ni yang ada memang kita siapkan untuk ke Malaysia kita bawa, tapi mampunya hanya beberapa. InsyaAllah nanti di lain masa bisa didapatkan ya. Ini kunci rahasia besar di At-Taisir, hafaz Quran dengan nombornya. Dengan nombor tu di sini. Kalau yang MZN dengan mushaf, itu yang 30 juznya. Ini untuk menguatkan dengan nambahnya. Karena itu di kitab yang ini isinya adalah mushaf, di bawahnya mushaf murajaah. di bawahnya nambah semua. Nambah semua, angka. Dan di sini musafnya ditulis samar. Samar, jadi cuma awal ayatnya saja yang tebal. Nah, bagaimana cara menggunakan musaf ini bagi yang sudah punya, menggunakan murajah, buku murajah ini, nanti saat akan masuk ke sini, jangan digunakan dahulu sebelum menggunakan yang musaf dengan buku MZN. Belajar itu, sudah hafaz, nanti baru boleh pindah sini. Ini nanti digunakan misal sebagai contoh, nanti Anda membuka misalnya Alif Lam Mim Al-Baqarah. Ini sama dengan musaf dari kanan dimulai. Nanti di numbernya, di angkanya di bawah, ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, Al-Fatihah di bawah lagi. Setelah itu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu angka acak 4, 3, 2, 5, 7. Kemudian 6, 5, 4, 3, 1, 2 dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah menghafazkan misalnya Al-Baqarah 1-5, maka silahkan cek dengan nombornya di bawah. Ya, di samping dulu ini nombor semua. Cek hafazan Qurannya, lihat nombor ini saja. Nombornya dilihat, bacakan ayatnya. Kalau sudah lancar ini pindah ke bawah. Pindah ke bawah, nanti ada angka acak, angka urut, baca terbalik, baca acak. Semua nanti kalau sudah hafaz lancar, pindah halaman berikutnya. Tidak akan pindah ke halaman berikutnya, kecuali halaman sebelumnya akan terbawa di angka di bawah ini, nomor ini. Tidak akan ada orang hafaz halaman selanjutnya yang sebelumnya tidak hafaz, tidak ada. Yang sebelumnya akan terbawa lagi. Ya, jadi di sini nanti musaf murajaah untuk hafazan menggunakan nomornya. Kalau sudah lulus ini, kan nanti kami akan hadiahkan, kami wisuda, diberikan mahkota terbuat dari kertas plus dengan satu lembar murajaah. Di situ angka saja. Dia bisa bawa angka saja kemana-mana. Di wisuda, wisudanya diberi mahkota pakai kertas. Ya. Nah, itu kemarin kita wisuda anak TK, bu, ayah ibunya kita undang ke depan. Kita berikan kursi. Jadi duduk di kursi itu, anaknya datang membawa mahkota terbuat dari kertas. Anaknya itu yang sekolah menghafaz Quran. Di kami anak TK menghafaz. Menghafaz Quran dasarnya 2 juz. Diberikan bacaan yang mutqin. Nanti SD-nya mereka hafaz 30 juz, di wisudanya di Mekah dengan di Madinah. 2 juznya itu di wisuda di Bekasi, orang tuanya diminta duduk di kursi. Anaknya yang kecil-kecil, budak 4 tahun, 5 tahun, dia bawa mahkota dipakaikan di kedua orang tuanya, di kepalanya. Dan tidak ada satupun orang tua kecuali mengalir air matanya. Baru 2 juz. Bagaimana ketika anak itu hafal 30 juz? Dan bagaimana ketika Al-Quran dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kami kira itu yang bisa disampaikan di jumpa kali ini. Malam nanti insyaAllah kita berjumpa. Kita pun akan belajar dari Al-Quran. Malam nanti kita belajar tentang formula rahmat dari Al-Quran dan Sunnah untuk penyatuan ummah. Itu tema saja. Tapi malam nanti saya pun akan ajarkan, termasuk nanti ada bagian pagi ini yang belum mungkin bisa dibahas, disampaikan. Malam nanti saya akan tambahkan sikit untuk melengkapi seperti apa menjadi penghafaz Quran yang paripurna. Ada satu ayat yang belum saya bahas. Rahasia yaitu, kalau Anda dapatkan ayat itu, Allah akan percepat 2 kali lebih dari orang biasa. Itu sudah janji Allah. Ya, Anda lakukan satu amalan, itu janji Allah. Anda kerjakan, maka Allah akan lipatkan 2 kali lipat minimal dari orang biasa. Dan janji Allah itu ditunjukkan langsung kepada Nabi Muhammad, telah itu dibuka kepada hamba-hamba yang lain dengan amalan yang hanya terkait dengan Al-Quran sahaja, terkait dengan hafazan kita pada kesempatan di pagi siang hari ini. InsyaAllah malam nanti kita berjumpa ba'da maghrib, barangkali waktunya singkat saja karena besoknya saya mesti Kuala Lumpur dan kembali ke Jakarta. Kira itu saya bermohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Sesungguhnya bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, saya tak punya kuasa apapun. Tapi bila ada yang salah, itu mutlak karena kesalahan dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 sunnah dalam berdoa. Cukup dengan hamdalah saja. Bila ada silang sengketa dengan kifaratul majlis, bila ingin sempurna, Nabi kadang berdoa, sahabat mengikuti atau mengaminkan. Saya ingin berkenan menggabungkan ketiganya dan mudah-mudahan Allah mengabulkan walaupun sebagian dari apa yang kita mohonkan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد يا الله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله نسألك خير ما سألك رسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل ما استعاذ منك حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamin hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita. Duhai Allah, jika ada yang berkumpul ya Allah untuk belajar di masjid ini datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Bila ada yang datang dengan kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah berikan ketenangan dalam hatinya. Jika ada yang datang ya Allah membawa penyakit, maka dengan keikhlasan amalnya angkat dan sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang datang membawa kesulitan di rumah tangganya, di pekerjaannya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya mudahkan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma nakhassuka bid-du'a ya Allah, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa shafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma zayyin ya Allah akhlaqana bi zinati al-Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril al-Qur'an wa tawaffana muslimin ka ahli al-Qur'an wa alhiqna bis salihin ka ahli al-Qur'an ka ahli al-Qur'an ka ahli al-Qur'an ma'a alladhina an'amta 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah barik hadzal balad, barik hadzal balad malisa ya arhamar rahimin wa akhtuha wa shaqiqaha indonesia ya rabbal alamin. Alifna ya Allah wa la tufarriqna, wahidna fi safin wahida li'ala kalimatika ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz ulama'ana waj'alhum mukhlasin fi 'ala kalimatika ya rabbal alamin. Allahumma bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.